Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian bulanan kita membahas seputar Islamic worldview yang sangat luas ini. Dalam kajian yang insyaallah penuh berkah ini. Khawatirillah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin membahas, kalau kemarin terakhir kita membahas tentang pluralisme agama, maka beberapa pertemuan ke depan, termasuk sekarang, saya ingin membahas tentang konsep-konsep pluralisme. Konsep pluralisme ini paling enggak ada 5 trennya, ada 5 trennya. Dan hari ini akan saya coba jelaskan dua diantaranya, yaitu humanisme sekuler dan teologi global. Gak bisa dicegah judulnya kayak begini karena memang membahas tentang humanisme sekuler dan teologi global. Satu sisi kelihatannya kayak menjelimet banget, tapi sebenarnya gak gitu-gitu juga gitu ya. Kita membahas tentang humanisme sekuler dan teologi global dan pengaruhnya terhadap umat muslim di Indonesia juga ya. Kalau gak ada pengaruhnya gak perlu kita bahas. Tentu saja ini perlu kita bahas karena pengaruhnya lumayan. Kita akan lihat nanti. Mungkin gak banyak di Indonesia ini orang yang mengaku dirinya sebagai seorang penganut humanisme sekuler. Gak banyak orang di Indonesia yang menyebut-nyebut nama teologi global, tapi yang terpengaruh itu banyak sekali. Dan itulah sebabnya kita bahas tentang Islamic worldview. Kita akan selalu kembali pada Islamic worldview, bahwa Islam itu punya cara pandang yang unik terhadap segala sesuatu, dan cara pandang itu tidak bisa diintervensi dengan yang lain. Sementara yang lain punya juga cara pandangnya tersendiri. Pertama-tama ada sedikit review tentang agama di Barat, ini yang terjadi di Barat ya. Di Barat itu kalau bicara agama warna-warni. Yang namanya agama itu, pengalaman mereka tentang agama itu luar biasa dahsyat. Mereka kenal yang namanya paganisme, penyembahan berhala kalau orang bilang ya. Paganisme ini ya punya paham politeisme biasanya, seperti orang Yunani dan Romawi. Ya punya cerita-cerita tentang Zeus, tentang Poseidon, tentang segala macam. Saya beberapa kali di sini sudah mengulas. Kemudian setelah zaman paganisme itu terjadilah zaman hegemoni gereja. Gereja Katolik di sini maksudnya. Ketika gereja berkuasa, ironisnya keadaannya sangat ekstrim berubah. Ekstrim sekali. Di zaman hegemoni gereja justru kekerasan terjadi karena gereja. Gereja lah yang melakukan kekerasan kepada masyarakat. Dan oleh karena gereja ini pertama sudah melakukan kekerasan, kedua mereka sendiri korup, akhirnya lahirlah protestanisme dan sekularisme. Protestanisme itu sendiri adalah contoh liberalisme ya. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, kenapa hanya Islam yang direpotkan dengan Islam liberal, sebenarnya enggak juga. Karena Kristen liberal itulah protestan. Kenapa sampai sekarang namanya protestanisme? Kalau Katolik itu kan satu agama. Kalau protestanisme itu bukan satu agama, tapi banyak agama. Karena inti dari protestanisme ini adalah setiap orang bebas menafsirkan agama masing-masing. Yang penting Bible-nya sama. Karena Bible-nya sama, masing-masing menafsirkan dengan cara masing-masing. Maka kita lihat banyak sekali gereja protestan yang macam-macam bentuknya. Ada Advent, Presbyterian, ada HKBP kalau di Indonesia. Itu spesifik banget, udah Batak protestan ya. Kalau protestan tapi gak Batak, gak bisa ya. Ada Anglikan yang agama resminya orang Inggris. Itu juga protestan yang lain lagi gitu ya. Macam-macam. Jadi memang inilah liberalisasi Inggris kan. Mereka sudah jengah dengan Katolik, akhirnya mereka menafsirkan sendiri-sendiri. Dan akhirnya sampai sekarang masih bertambah terus. Dan Sampai sekarang mereka masih ada yang berdebat apakah Trinitas itu yang adil itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dia bilang itu kurang adil. Kenapa? Masa bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan, ibunya enggak? Bunda Maria dikemanain? Maka ada sekarang aliran Protestanisme yang mengatakan Trinitas, oknum Trinitas yang ketiga bukan Roh Kudus tapi Bunda Maria. Mereka masih berdebat soal-soal kayak begitu. Lama-lama mereka bosan juga dengan agama yang terinstitusi, itu istilah mereka gitu ya, kepercayaan yang terinstitusi. Oleh karena itu mereka percaya namanya spiritualisme. Ya, dari katanya saja sudah kelihatan betapa mereka rancu, karena istilahnya sudah spirit. Spirit itu ruh, kadang-kadang hantu disebutnya. Nah, spirit itu hantu itu disebut spirit kan? Makanya mereka menyebut Roh Kudus itu kadang-kadang Holy Spirit, kadang-kadang Holy Ghost. Nah, spiritualisme ini percaya pada sesuatu yang spiritual. Spiritual itu berarti ada ruhnya gitu ya. Tapi dia gak percaya pada agama. Agnostik lah gitu ya. Positivisme, namanya positivisme bukan berarti mereka positif gitu ya. Positivisme ini adalah kelompok yang justru mengatakan bahwa agama apa, keyakinan manusia itu berevolusi. Dulu zaman agama, kemudian berubah menjadi zaman metafisis. Zaman metafisis itulah orang spiritual, orang yang percaya pada sesuatu yang gaib tapi gak percaya pada agama. Dan yang lebih canggih lagi dari dia adalah zaman ketiga, yaitu ketika manusia tidak lagi butuh agama, tidak lagi butuh metafisis, segala hal butuh metafisis, tapi mereka butuh sains. Jadi seolah-olah kalau sudah paham sains, semuanya ditinggalkan. Kemudian pluralisme. Pluralisme ini sudah menyatakan semuanya benar. Ini udah kayak ignorant aja gitu ya. Pokoknya semua benar, gak mau tahu gimana caranya. Argumennya macam-macam. Dan yang terakhir adalah nihilisme. Namanya aja nihil. Ya, nihil. Kalau ditanya apa yang benar, nihil. Apa yang salah, nihil. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Membahas kebenaran itu absurd, kata mereka. Jadi inilah agama di barat. Jangan heran kalau orang barat itu sangat terdoktrinasi sekali untuk berpikir bahwa agama itu sumber masalah. Selalu begitu. Orang-orang Islam liberal di Indonesia selalu bahas kekerasan atas nama agama. Itulah sebabnya kalau ada penembakan di Perancis yang Charlie Hebdo, 11 orang mati, oh terorisme Islam. 40 pemimpin dunia datang, 2 juta orang berkumpul di Paris, berbaris untuk menyatakan protes karena kekerasan radikalisme agama. Sementara di Amerika ada 3 orang ditembak di rumahnya sendiri, muslim, dan muslimnya muslim yang baik, baik-baik di masyarakat, baik sebagai muslim, baik sebagai warga negara juga, gak pernah bikin masalah. Tiba-tiba ada orang datang, dor-dor-dor, 3 orang mati, dan pelakunya ada orang ateis. Sampai sekarang gak ada. Beritanya adalah rebutan apa, masalah lahan parkir. Yang bikin ini Amerika apa Indonesia ya? Yang bikin lahan parkir itu jadi masalah di Indonesia doang, itu di Amerika juga. Gak masuk akal. Tapi ya itulah. Jadi pokoknya agama itu sumber masalah, tidak beragama itu tidak bermasalah. Jadi orang ateis gak mau tanggung jawab. Saya pernah nanya ke orang ini, banyak orang menganggap kekerasan atas nama agama, dia bilang begitu. Saya bilang lagi, yang melakukan kekerasan atas nama ateis itu banyak. Orang ateis itu banyak sekali jahat, saya bilang begitu. Sekali jahat itu 1 juta orang mati. Stalin lah, Lenin, sadis-sadis semua gitu kan. Stalin ya, utamanya Mussolini. Itu orang gak bertuhan semua tuh. Sekali jahat mati satu kampung, sadis sekali gitu. Tapi gak pernah dibahas bahwa ini kejahatan ateisme. Gak pernah. Kalau kejahatan orang beragama banyak bahas. Searching aja, googling gitu ya. Kekerasan atas nama agama, wah banyak sekali. Jadi bagi orang barat itu sudah jadi doktrinasi. Sudah jadi doktrin bahwa kalau Anda beragama, Anda punya potensi menjadi jahat. Makanya sekarang juga heboh, radikal. Situs radikal. Padahal radikal artinya mengakar, memiliki akar. Dari poin itu semua orang radikal. Ya, tidak ada manusia yang, justru itu yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia punya prinsip. Manusia punya prinsip, hewan gak punya prinsip. Gitu ya. Bedanya manusia dengan hewan. Hewan kalau kelihatan ngotot itu karena insting, bukan karena prinsip. prinsip itu kita punya pilihan melakukan hal yang lain, tapi kita ngotot dengan hal yang kita anggap benar. Itu berprinsip. Kalau hewan tidak mengerti konsep benar atau salah, dia cuma tahu insting aja. Ya. Kuda itu ketika lahir dia nggak tahu, dia harus berdiri 4 kaki, nggak dikasih tahu juga sama mamanya. Dia 4 kaki dia nggak dikasih tahu, tapi memang instingnya begitu, ya mau gimana lagi. Dan dia nggak akan pernah berdiri dengan 2 kaki. Itulah bedanya binatang dengan manusia. Jadi sekarang isu-isu radikal juga seperti itu. Definisi radikal juga nggak jelas, ya kan? Situs-situs yang dibilang radikal, sebagian diantaranya nggak ada radikal-radikal sama sekali, gitu ya, nggak ada kekerasannya sama sekali. Malah ujung-ujungnya masalahnya katanya .com, malah mungkin nama-nama aja. Ya begitulah ibaratnya. Dan itulah yang sekarang dikeluarkan di Indonesia. Cara berpikir seperti ini. Orang-orang spiritual yang di bawah itu, yang percaya pada hal-hal spiritual tapi gak percaya pada agama, prinsip mereka, slogan mereka adalah spiritualism unites and religion divides, spiritualism unites. Agama memisahkan kita, memecah belah kita, spiritualisme menyatukan kita. Itu kata-kata mereka, ya. Itu apa namanya, slogan kata mereka. Itulah kondisi agama di barat. Kemudian terjadinya pluralisme di barat. Oh sorry, kenapa saya bahas tentang di barat dulu, gitu ya? Kenapa dibahas di barat? Karena dua hal ini, humanisme sekuler dan teologi global ini berkembangnya di barat. Ada pluralisme, konsep pluralisme yang berkembang di timur ada lagi. Nanti akan pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas. Kalau yang ini terjadi di barat, makanya saya bahas yang di barat, gitu ya. Pluralisme di barat terpengaruh dengan kehadiran paham-paham yang berkembang seperti sekularisme, positivisme dan sebagainya yang tadi kita bahas. Nanti kita lihat contohnya. Dan yang kedua yang menarik adalah barat ini terguncang justru karena kolonialisme. Jadi mereka melakukan kolonialisasi kepada negara-negara Afrika dan negara Asia. Yang terjadi, ya kita tahu semua bahwa penjajahan orang barat itu misinya cuma 3 kan, gold, glory, gospel. Mencari emas, mencari kekuasaan, dan mencari kristenisasi lah gitu ya, melakukan kristenisasi. Nah, tapi yang ketiga ini gagal sebenarnya. Yang ketiga ini gagal. Bisa dibilang gagal. Kenapa? Yang berhasil dimurtadkan itu enggak seberapa. Yang berhasil dimurtadkan itu enggak terlalu banyak, dan sebaliknya, ketika berhadapan dengan budaya timur, justru orang barat yang juga banyak terpengaruh. Kita ambil contoh kasus Inggris menjajah India. Apakah yang India banyak yang convert ke agama Kristen? Tidak terlalu banyak. Apakah banyak orang Inggris yang terpengaruh budaya India? Budaya bukan agama. Banyak banget. Lihat aja The Beatles di akhir-akhir karirnya kayak gimana. Sampai tampang aja kayak pertapa gitu kan. Kayak pertapa Hindu. Dia gak mempraktekan agamanya, tapi kultural justru kalah Inggris. Jadi yoga berkembang habis-habisan sekarang, Buddha, banyak orang convert ke agama Buddha. Kalau nggak ikut Buddha, paling nggak minimal ikutan meditasinya. Jadi secara kultural kalah. Kenapa kultural? Karena orang barat sendiri sudah tidak beragama lagi. Nah itu faktor juga. Mereka ingin mengkristenkan dunia. Di sisi lain, barat sendiri yang tidak beragama sekarang. Jadi kalau mereka bilang mereka kelihatan menikah di gereja, bukan berarti mereka sering ke gereja. Tidak ada ceritanya. Nikah aja di gereja gitu. Meninggal ke gereja, tapi beribadah enggak. Jadi kristenisasi ke Asia Afrika ini boleh dibilang gagal dari sisi. Memang betul di Asia Afrika banyak yang akhirnya convert ke agama Kristen, betul gitu ya. Masalahnya orang baratnya sendiri yang meninggalkan agamanya. Jadi blunder lah gitu ya. Ada di satu sisi mereka melihatnya ini sebagai sebuah blunder. Dan ketika berhadapan antara agama Kristen dengan agama Barat, ini agama Kristen Barat dengan berhadapan agama-agama Hindu, Buddha, Islam, orang yang betul-betul mencari agama malah ini agamanya orang Timur, yang betul-betul mencari agama loh ya, kecuali yang nggak cari agama, yang mencari budaya doang. Dan ini kenapa saya ngomong begini, karena ini diakui sendiri oleh salah seorang tokoh dari paham teologi global namanya John Hick. Kita akan bahas nanti gitu ya, bagaimana dia mengakui doktrin Kristen gagal di situ. Pertama kita bahas tentang humanisme sekuler. Kata humanisme ini kita perlu pahami bersama. Jadi saya menyaksikan banyak orang menggunakan istilah humanis ini seolah-olah humanis itu artinya berperikemanusiaan. Bukan begitu. Humanisme pada hakikatnya adalah paham yang antroposentris. Antroposentris, antropo itu manusia, sentris itu berpusat, berpusat pada manusia. Buat dia kebenaran itu ditentukan oleh manusia, bukan oleh Tuhan, bukan oleh wahyu, bukan oleh nabi, bukan oleh siapapun, bukan oleh ulama sekalipun. Manusialah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dan karena manusia itu banyak, lalu masing-masing semua punya kebenaran sendiri menurut mereka, mau berdebat kayak gimana pun gak akan pernah manusia ini sepakat. Maka pada akhirnya mereka percaya kebenaran itu selalu relatif. Itulah orang-orang humanis. Lah kalau kebenaran selalu relatif, lalu gimana mencari kebenaran itu yang mana? Ini kan jadi masalah kan. Di satu sisi mereka percaya manusia adalah ukuran. Man is the measure of all things. Manusia adalah ukuran bagi segala sesuatunya. Di sisi lain manusia ini pikirannya berbeda-beda dan tidak mungkin disamakan. Dulu di zaman Yunani kuno ada kaum sofis namanya. Sekarang jadi akar kata dari sophisticated gitu ya. Kenapa dibilang sophisticated? Itu artinya rumit. Kenapa kaum sofis dibilang rumit? Ya karena emang rumit orangnya gitu ya. Rumitnya gimana? Sehari-hari mereka kumpul aja. Orang Yunani itu punya, suka punya aula-aula gitu ya, aula besar, gak pakai dinding, punya atap doang gitu ya. Mereka kumpul aja di situ debat terus, debat dari pagi sampai sore gak akan selesai. Ya, dan inilah bukti kalau orang berdebat ya gak akan selesai juga. Pada akhirnya gak ada, pada akhirnya ujungnya paling sore-sore mereka pulang, kesimpulannya adalah kita sepakat atau tidak sepakat, ya sama aja orang zaman sekarang gitu ya. Tapi mereka itu kayaknya gitu, debat, debat, debat, semuanya diperdebatkan gitu ya. Dan akhirnya mereka mengakui kebenaran itu relatif. Kebenaran itu relatif. Lalu bagaimana mereka mengatur kehidupan? Oh gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kayak yang terjadi di Jakarta sekarang kan? Tiba-tiba gubernurnya bilang bir itu gak ada salahnya kok. Ada di koran tadi, mana ya? Di koran Jawa Pos ya, bir itu halal. Tahu dari mana dia halal? Kafir. Kafir ngomong halal. Kebangetan ya. Nah kita juga harus hati-hati kalau masuk rumah makan, mau makannya, mau makan siapa, tiba-tiba dia bilang ini halal kok. Ya, kalau yang punyanya orang non muslim, dia taunya halal itu cuma babi doang. Dia nggak tahu kalau anciu haram, gitu kan? Dia nggak tahu arak itu haram, makanya dia bilang halal aja. Tapi dia babi kok. Ya, orang kafir tahu apa soal halal? Ya itulah. Nah sekarang gimana kita mengatur kehidupan kita kalau semuanya sudah sepakat gitu? Maka ujungnya adalah sekularisme, humanisme sekuler. Walaupun mereka sepakat atau tidak sepakat, tapi pada akhirnya mereka bikin peraturan dengan kesepakatan saja. Siapa yang banyak, kepatuhan keputusannya diambil lah. Ya. Nah orang humanisme sekuler ini memandang agama itu sebagai fenomena psikologis dan sosiologis. Orang-orang seperti Sigmund Freud, ahli psikologi mengatakan agama itu neurotik. Agama itu ada di kepala Anda. Agama itu ada di khayalan Anda. Anda butuh Tuhan, maka Anda ciptakan Tuhan. Image Tuhan seperti apa, itulah yang Anda ciptakan. Anda perlu Tuhan yang kayak gimana, itulah yang Anda bikin, kata dia. Mana buktinya gak ada Tuhan? Jadi seolah-olah namanya bukti itu harus terlihat dalam panca indera. Dan fenomena sosiologis, kemasyarakatan. Kalau masyarakat sepakat agama itu kayak begini, maka itulah agama. Dalam bayangan mereka begitu. Karena ini hanya masalah kesepakatan, maka mereka mengambil jalan sekuler. Udahlah, urusan agama, urusannya di rumah masing-masing dan di rumah ibadah. Di luar itu gak ada agama. Itulah pluralisme ala humanisme sekuler. Sekularisme adalah solusi dari pluralitas. Karena kita beragam-ragam agamanya, maka solusinya adalah gak usah bawa agama sama sekali. Jadi cara pandang yang aneh, cara pandangnya sebenarnya kalau buat kita ambigu gitu ya. Di satu sisi mereka meyakini kebenaran suatu agama atau sesuatu yang mereka anggap sebagai agama, tapi di sisi lain mereka sepakat untuk tidak pakai agama dalam sebagian besar hidup mereka. Itulah keanehannya. Di mana-mana pun begitu. Soekarno pun dulu begitu. Soekarno dulu bilang ke Muhammad Nasir, bilang bahwa agama itu terlalu tinggi untuk dibawa ke dalam masalah politik. Politik itu kotor, agama itu bersih. Jadi nggak usah bawa agama ke politik. Kalau komentar saya itu berarti doyan sama kotor-kotor. Kalau agama itu bersih, politik itu kotor, ya bersihkan politik dengan agama. Logikanya ngaco gitu ya. Logikanya ngaco, udah tahu politik kotor, tidak dibersihkan dengan agama. Akhirnya malah kotor terus gitu ya. Kotor terus, gak bersih-bersih. Inilah humanisme sekuler. Itu foto orang Yunani yang di atas ini konon adalah wajahnya Protagoras, bukan Pitagoras ya. Protagoras, kalau Pitagoras ahli matematika, kalau ini adalah orang sofis. Ini contoh orang sofis yang sehari-harinya debat mulu gitu ya. Dia adalah orang yang mengatakan manusia adalah ukuran bagi segala sesuatunya. Man is the measure of all things. Ada nggak orang kayak begini di Indonesia? Ada orang Islam kayak begini. Saya bisa kasih lihat wawancara lengkapnya, tapi kita potong-potong sedikit aja lah. Ada seorang tokoh namanya Wardah Hafiz, ini perempuan. Dia bicara tentang sholat lima waktu. Bicara, ya sebenarnya dia bicara panjang lebar soal wawancara, di dalam wawancaranya itu macam-macam ya. Tapi saya potong pembicaraan dia soal lima waktu aja, sholat lima waktu. Ini di situs jaringan Islam Liberal. Apa yang dia bilang tentang sholat lima waktu? Dia bilang, saya tidak bisa melakukan ibadah atau ritual itu lagi karena saya berpikir Tuhan pasti tidak otoriter. Jadi sholat lima waktu buat dia adalah perintah otoriter. Karena cuma lima kali sholatnya. Ya. Saya tidak bisa melakukan ibadah atau ritual itu lagi karena saya berpikir Tuhan pasti tidak otoriter. Kita lihat bagaimana dia sangat antroposentris. Karena saya berpikir Tuhan pasti tidak otoriter. Karena pikiran dia, dia nggak ada dalil, nggak ada dalil, nggak ada contoh, nggak ada argumen. Dia hanya bilang karena saya pikir Tuhan tidak otoriter. Itu pun debatable. Masa sih sholat lima waktu berarti Allah itu otoriter? Masa cuma disuruh sholat lima kali aja otoriter bilang gitu kan? Kalau sholat dalam ritual seperti yang ada sekarang, saya lakukan dengan tidak bisa konsentrasi penuh, maka dia hanya menjadi teks mekanik atau bergerak begitu saja. Sementara saat ini pikiran saya kemana-mana. Dia gak mau sholat, kenapa? Karena gak bisa khusyuk. Karena dia gak bisa khusyuk, sholatnya yang dibuang. Itulah antroposentris. Itulah antroposentris. Antroposentris itu kalau kita analogikan dalam peraturan manusia ya, ini kan ngomongin peraturan dari Tuhan, dari Allah gitu ya. Peraturan manusia misalnya gini nih, lampunya dari merah harusnya berhenti, tapi dia bilang saya nggak cocok lampu merah berhenti. Menurut saya lampu merah itu berani maju terus, gitu kan? Kacau dunia kalau manusia berpikir kayak gini semua. Tapi dia mau kayak begini hanya pada Tuhan saja. Giliran sama Tuhan argumennya kayak begitu. Mentang-mentang Allah tuh nggak kelihatan, mentang-mentang Allah tuh nggak langsung mengazab. Tapi kan justru itu bahayanya, karena Allah nggak langsung mengazab. Kalau langsung semua dosa kita diazab di dunia, lancar masalah kita. Sakit-sakitan sih iya, tapi lancar gitu ya. Dan nanti di akhirat adalah lempeng gitu ya. Tapi kan gak begitu. Tahu dari mana dia bahwa Allah ridho gitu, bahwa dia gak sholat. Siapa tahu nanti di akhirat habis gitu ya. Dibalas di dunia lebih baik daripada dibalas di akhirat. Hanya karena dia gak bisa khusyuk, sholatnya yang dibuang. Kacau orang-orang seperti ini. Ini namanya antroposentris. Dia mengukur agama dari dirinya sendiri. Buat saya gak cocok, berarti Allah yang salah. Argumennya sama semua tuh. Ya, orang homoseksual, alasannya apa? Saya lahir dari lahir kayak begini. Mana ada bayi homoseksual? Gak ada. Bayi itu laki-laki atau perempuan yang banyak ya. Lalu dia bilang saya lahir kayak begini ya. Saya yakin Tuhan tidak otoriter. Kalau saya udah suka sejenis, Allah gak bakal melarang saya. Ini fitrah buat saya. Argumen saya yang gitu gampang dijawab balasnya. Ya orang kleptomaniak juga begitu. Tahu kleptomaniak? Suka mencuri. Suka mencuri yang mutil ya. Mencurinya itu bukan mencuri isi brankas 20 juta dolar gitu. Gak kayak gitu-gitu. Namanya mutil itu makan di Pizza Hut. Ininya apa namanya, menunya yang diambil kayak gitu, yang gak ada penting-pentingnya. Dan kadang-kadang pelakunya sendiri udah kaya raya, ada aktris Winona Ryder ketangkep basah lagi butil di supermarket. Nah, dia beli supermarket juga bisa. Nah itu keinginan untuk mutil kayak gitu, itu juga apa namanya? Apa dia mau bilang dan beralasan, saya kan dari dulu kayak begini, jangan dilarang-larang. Ya nggak boleh juga dong, gitu ya. Mentang-mentang ente punya godaan apa itu. Kalau buat orang Islam gampang jawabannya, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita ini diilhamkan kepada dosa tertentu dan kepada takwa tertentu. Jadi kalau ada di antara kita yang punya keinginan kuat untuk mengutil, nah itulah fujuroha. Itulah fa'alhamaha fujuroha. Itulah godaan buat kita. Jadi kalau ada di antara kita punya kecenderungan suka sama jenis, itu pun godaan buat kita. Jangan bilang gak bisa dilawan, karena banyak yang melawan. Banyak yang melawan. Ada yang ngaku ke saya, dia punya kecenderungan seperti itu, tapi dia lawan betul-betul. Dia gak pernah berbuat yang dilanggar oleh Allah. Dia menikah baik-baik. Bisa hidup dengan normal. Gak begitu. Apalagi kata dia, maka untuk pribadi saya dalam kurung, kata redaktornya, maka gak ada gunanya menurut saya salat lima waktu. Jadi saya berpikir Tuhan bolehkan cara lain. Saya berpikir Tuhan bolehkan cara lain. Kalau dia berpikir demikian, maka Tuhan berpikir demikian juga. Inilah antroposentris. Inilah orang humanis yang sekuler. Ada yang kayak begini. Argumen mereka, kalau kita baca wawancaranya dari awal, argumen tipikal banget. Pasti di awal-awalnya mereka bilang juga, ya saya juga melihat ada orang rajin sholat, tapi kelakuannya tidak baik. Argumennya kayak gitu, kekerasan sama agama. Ya, berarti tidak perlu beragama juga untuk jadi orang baik. Gitu ya. Banyak orang sholat, tapi perilakunya tidak baik, maka sholat itu tidak perlu aman. Misalnya gitu kan. Katanya, lalu ada lagi yang membantah ini, ayat yang apa? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Buktinya banyak orang sholat tapi perbuatannya keji. Nah ini kan apa ya? Kadang-kadang kita menerima sebagai kebenaran saja gitu. Apa betul banyak orang sholat tapi keji? Ada banyak. Ya, kadang-kadang ada yang ngomong kayak gitu ke saya tanya banyak gitu. Banyak teman saya sholat tapi keji. Sholatnya berapa kali sehari? 5 apa enggak? Jangan-jangan 1. Jangan-jangan sholat Jumat doang. Kan gitu kalau kita lihat TV kan, tiba-tiba anaknya mati karena narkoba, dia bilang, anak saya rajin sholat kok. Padahal kata tetangganya, sholat sekali sehari aja, sholatnya sekali seminggu aja, dibilang rajin juga mamanya. Anak saya rajin mengaji, ya kalau di kampung semua rajin mengaji. Pulang dari ngaji gak tahu ngapain gitu kan. Jadi ukurannya apa itu? Apa betul banyak orang sholat, dan perbuatannya keji dan mungkar, betul apa betul banyak? Kalau kita bilang sholat kan 5 waktu maksudnya kan. Apa betul banyak? Akhirnya dibikin dalam film tanda tanya. Yang perilakunya paling jahat sama istrinya sendiri itu adalah orang yang rajin sholat subuh di masjid. Percuma sholat subuh di masjid kalau perilakunya jahat sama istri. Saya balikin lagi, emang banyak yang sholat subuh di masjid tapi jahat sama istri, emang banyak. Ini jebakan bersubsidi itu kayak gini. Kadang-kadang banyak pernyataan yang kita telan bulat-bulat. Padahal secara statistik tidak benar. Atau kalau buat muslimah jilbab, jubahi hati dulu baru jubahi kepala. Banyak orang berjilbab perilakunya jelek. Emang banyak, gituin aja. Emang banyak, yuk kita hitung. Yuk kita hitung. Saya gak bilang gak ada, tapi yuk kita hitung. Jangan-jangan yang tidak berjilbab tapi jelek lebih banyak lagi. Karena dia gak jujur gitu kan. Kalimat-kalimat kayak gini tuh argumen yang sebenarnya tidak ada sandarannya gitu. Cobalah kita belajar kritis yang kayak begini, lempar balik aja gitu. Banyak orang beragama tapi kejam, balikin lagi. Banyak itu, gituin aja. Paling juga kesel dia. Mana penelitiannya? Mana hasil penelitiannya? Mana statistiknya? Ada gak statistik orang yang tidak beragama tapi kejam? Kenapa gak pernah ada? Tidak pernah ada yang bikin statistik berapa banyak orang ateis yang sadis. Gak pernah dibahas. Pasti yang dibahas radikalisme Kristen, radikalisme Islam, radikalisme ini itu, ya. Kenapa yang ateis enggak? Ini sedikit ngalor ngidul soal dosen pikir ya, kayak begitulah. Ya. Ada yang orang Indonesia kayak begini ada, ya. Seperti Wardah Hafiz ini juga begitu. Dia komentar soal sholat seperti ini. Nah, inilah namanya antroposentris. Orang-orang seperti inilah yang berpendapat bahwa semua agama benar. Kenapa? Wong dia juga mendefinisikan kebenaran dengan dirinya sendiri. Kalau buat kita sholat lima waktu itu benar, tidak sholat itu salah. Eh, buat Wardah Hafiz, buat saya nggak cocok, kata dia. Buat saya tidak cocok sholat lima waktu. Ini bahkan kalimat yang kedua nih, saya potong di situ kan. Sementara saat ini pikiran saya kemana-mana. Kalau dilanjutin kalimatnya lebih konyol lagi. Saat ini pikiran saya kemana-mana, titik koma. Kalau lagi sholat, dia bilang saya mikirin utang, mikirin kerupuk, mikirin makan, segala macam. Konyol banget gitu kan. Gara-gara dia sholat gak bisa khusyuk, yang dibahas kerupuk gitu kan. Tapi akhirnya sholat yang disalahin. Kacau. Saya coba menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Lihat teologi global. Apa nih teologi global? Teologi global ini begini. Ada tokoh namanya Wilfred Cantwell Smith. Dia berpendapat kata religion itu gak jelas. Apa yang disebut agama itu gak jelas. Kenapa gak jelas? Misalnya kita bicara tentang Kristen. Apa batasan Kristen itu apa? Apakah sekedar percaya pada penyaliban lalu Anda jadi Kristen? Apakah untuk menjadi Kristen Anda harus taat sama gereja? Berapa banyak Anda harus datang ke gereja? Berapa sering Anda datang ke gereja? Baru Anda bisa bilang orang Kristen. Sementara kata dia, penafsiran soal agama itu panjang sekali, banyak sekali. Jadi saya jelaskan gitu ya. Apakah percaya pada penyaliban doang? Kalau percaya penyaliban semua Kristen percaya. Tapi kalau bicara Trinitas sudah beda-beda jawabannya gitu ya. Dan macam-macam. Kemudian karena itu agama itu enggak jelas kemana. Yang namanya Islam tuh ada yang Islam, yang Ahmadiyah juga ngaku Islam, yang Syiah juga ngaku Islam, yang Lia Eden ngakunya penerus Islam. Lia Eden kan agamanya Salamullah katanya, penerus dari Islam. Islam sudah tidak berlaku lagi kata dia gitu ya. Karena orang-orang yang mau ngaku sebagai Islam semua. Lalu yang mana yang Islam? Apa definisi religion? Akhirnya dia ganti religion itu dengan dua kata, yaitu faith, keyakinan, dan cumulative tradition. Di satu sisi agama adalah faith, keyakinan masing-masing. Karena Anda yakin, ya udah, anggap aja benar, kita asumsikan benar. Makanya sekarang ada pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Kenapa gak jadi masalah? Karena cuma jadi keyakinan doang. Itu bukan agama. Buat mereka bukan agama. Ketika debat nikah beda agama yang mendatangkan ulil di Jakarta, ada perempuan yang mengatakan begini, dia bilang harusnya kita mengundang setokoh yang namanya Ahmad Nurholis. Ahmad Nurholis itu adalah pelaku nikah beda agama dan dia sukses sudah menikahkan banyak orang yang beda agama, luar biasa bilangnya gitu ya. Sementara saya ketawa-ketawa di belakang, kebetulan saya mau ngomongin Ahmad Nurholis juga. Langsung pas saya tanya jawab, saya tanya lagi, saya bilang lagi, kebetulan mbak yang di depan ngomong Ahmad Nurholis, saya juga ingin bahas Ahmad Nurholis. Ahmad Nurholis dalam wawancaranya, dia mengatakan bahwa buat saya, kan ditanya ya pas di wawancara, gimana nanti anaknya? Dia muslim, istrinya Konghucu. Ditanya nanti anaknya mau diajarin apa? Jawaban Ahmad Nurholis, buat saya itu gak penting-penting amat, belajar agama. Kata dia begitu. Kata istrinya, saya lebih suka anak saya gak usah diajarin agama. Kata dia begitu. Nah, poin saya apa? Saya mengatakan adalah kalau mbak tadi mengatakan Ahmad Nurholis ini sukses nikah beda agama, maka buat saya pernikahan itu mereka bukan pernikahan beda agama, tapi pernikahan dua orang yang sama-sama gak peduli agama. Buktinya yang satu bilang gak penting-penting amat, yang satu bilang gak usah diajarin agama. Berarti mereka gak ngerasa agama itu penting. Jangan dibilang nikah beda agama, enggak ada nikah beda agama. Nikah beda agama itu terjadi pada orang yang tidak menganggap agama itu penting, itu aja. Makanya banyak artis nikah beda agama, tidak masalah, beda keyakinan, segala macam. Dua tahun kemudian cerai, bilangnya apa? Beda prinsip. Berarti prinsip mereka bukan agama, karena sejak awal agama buat mereka enggak masalah kan? Berarti ada hal lain yang lebih prinsipil daripada agama. Berarti ini adalah pernikahan antara dua orang yang tidak peduli agama, itu aja. Gak ada pernikahan beda agama yang sukses, gak ada. Gak ada sih. Sukses karena dua-duanya sama-sama gak peduli agama, itu pun kalau sukses. Dan kebanyakan tidak sukses juga. Nah, agama itu hanya keyakinan dan agama itu hanya tradisi kumulatif, tradisi yang bertumpuk-tumpuk. Nah, makanya sekarang agama dilanjutkan dengan kultural, dengan budaya. Kalau orang bilang ada Islam Indonesia, Islam Arab, ada yang Arab-Araban lah. Ya. Ikutilah dakwahnya Wali Songo yang masuk dalam budaya. Saya tanya balik, emang tahu dakwah Wali Songo kayak gimana? Bukan apa-apa, di Jawa itu terlalu banyak versinya. Mereka pun nggak tahu mana yang benar. Ada teman saya yang orang Jawa yang spesialis bahas masalah kristenisasi di Jawa, namanya Susianto. Dia bilang saya pernah pergi ke salah satu desa di lereng Merapi, dan di situ ada budaya mengarah kerbau, namanya Ki Apalah. Di sana kan semua dikasih Ki kan, segala macam. Ditanya ke generasi mudanya, ini tradisi sejak kapan? Dia bilang tradisi nenek moyang. Setelah diselidiki ke pemerintah lokal, ternyata itu tradisi yang dibuat untuk pariwisata sejak tahun 1970-an. Nah, sejarah tahun 70-an aja mereka gak ngerti. Mereka kira itu tradisi nenek moyang. Gimana mau ngomong Wali Songo? Terus kan saya gak tahu cerita Wali Songo yang benar itu yang mana. Yang satu bilang Wali Songo punya kemampuan karomah segala macam, kan macam-macam ceritanya kan. Ada yang sholat di sini, tiba-tiba zuhur, asarnya udah ke Mekah. Ada yang cerita kayak begitu tipunya. Ada yang tipunya Wali Songo tuh ngapain? Main wayang. Ngapain Wali Songo main wayang terus gitu ya? Dakwahnya main wayang, siap hari main wayang. Dalam apa Wali Songo? Dalam apa ulama? Ulama sekali-sekali ngedalam masuk akal. Tapi kalau ngedalam terus, bingung juga deh. Bingung. Versi yang mana sih? Emang ada yang bisa meyakinkan saya bahwa yang versi yang mana yang asli? Ya, makanya saya suka malas kalau berdebat soal Wali Songo, nggak ada yang tahu aslinya yang mana. Ada kitab-kitab yang namanya Darmo Gandul, Gatholoco, nggak ada yang tahu siapa yang nulis. Lalu dijadikan dokumen sejarah. Gimana kita dokumen sejarah kalau nggak ada yang tahu siapa yang nulis? Isinya menghina-hina Islam, di sisi lain membawa ajaran Kristen. Nah, karena itu kata teman saya yang Asusianto, yang dia bisa bahasa Jawa kuno segala macam, dia baca Darmo Gandul segala macam, dia bilang ini sih bikin orang Belanda untuk menjauhkan orang Jawa dari Islam, untuk membuat orang Jawa itu merasa tidak terlalu Islam. Buat mereka yang penting itu kejawaan, bukan keislaman. Itu efeknya. Padahal dulu nggak begitu. Dulu sudah terislamkan, tapi dirusak oleh Belanda. Kembali ke sini, ya, agama dimaknai sebagai keyakinan dan tradisi kumulatif. Ini pemikiran kayak gini udah banyak di Indonesia gitu ya. Agama itu hanya keyakinan dan agama itu hanya tradisi. Karena itu agama-agama akan saling mempengaruhi, karena ini tradisi. Ketika tradisi bertemu tradisi, lama-lama saling mempengaruhi. Lama-lama Kristen makin mirip dengan Islam, Islam makin mirip dengan Yahudi, Yahudi makin mirip dengan Hindu dan seterusnya. Kalau dia gambarkan dengan grafik, bentuknya akan makin konvergen, makin mirip, tapi nggak pernah persis sama. Agama itu saling pengaruhi dan saling akhirnya saling mirip, membentuk sesuatu yang dia sebut teologi global. Secara global agama kita punya benang merah yang sama. Intinya begitu. Ya, ya makin lama makin mirip lah, nggak terlalu beda. Itu pandangan pluralismenya orang teologi global. Dan dia juga John Hick, kalau tadi William Randall Smith, kalau sekarang John Hick berpendapat kita harus berpindah dari religion centeredness ke God centeredness. Kita ini jangan fokuskan pikiran kita pada agama, tapi fokuskan pikiran pada Tuhan. Bukan berarti nggak boleh beragama. Kenapa gambarnya adalah gambar planet? Karena gambarnya begitu. Pusat atas surya itu adalah Tuhan. Agama adalah planet-planet yang mengelilinginya. Jadi semua agama sesungguhnya menyembah Tuhan yang sama, hanya saja dari orbit yang berbeda-beda. Ya gitu argumen dia. Nah, saya ingin cerita tentang John Hick, tentang kegalauan orang Barat tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi John Hick dalam bukunya God Has Many Names, dia cerita begini. John Hick ini bukan orang sembarangan, dia adalah seorang pendeta dan doktor bidang teologi Kristen. Jadi bukan hanya ulamanya dia gitu ya, tapi ulama yang betul-betul terdidik secara akademis. Nah, dia mengatakan begini, dalam Kristen itu ada doktrin bahwa di akhir zaman sebelum Yesus kembali, sebelum Kristus kembali, kalian seluruh manusia menjadi Kristen. Masalahnya tren yang terjadi adalah sebaliknya, kata dia. Tren yang terjadi sebaliknya. Ketika Inggris menjajah India, yang terjadi bukannya orang India banyak masuk Kristen, orang India hanya terpengaruh saja dengan agama Kristen. Yang terjadi adalah orang Kristen meninggalkan agamanya, jadi sekuler, jadi ateis, jadi agnostik. Bahkan yang masuk Hindu juga banyak. Bahkan yang masuk Buddha juga banyak. Jadi pertama dari sisi jumlah mereka berkurang. Dari sisi jumlah apa ya, negara jajahannya ternyata tidak banyak yang convert ke agama mereka, tidak banyak yang pindah. Dan dari sisi demografi juga bermasalah. Kenapa demografi bermasalah? Kristen itu banyak Eropa. Orang Eropa tuh punya anak aja bagus. Punya anak aja bagus. Mau punya anak aja udah hebat. Kadang-kadang satu, dua. Kalau di beberapa negara di Eropa tuh kalau makin banyak anak makin besar subsidi dari negara. Saking gak ada anaknya. Sementara negara-negara di luar Kristen yang tidak Kristen punya anaknya banyak. Secara spesifik dia bilang orang Islam. Orang Islam anaknya banyak benar. Jadi secara demografi lama-lama mereka kalah jumlah. Mau gak mau. Padahal doktrinnya yakin zaman semua orang Kristen. Kok yang terjadi sebaliknya? Orang Kristen makin sekuler. Orang Kristen yang murtad banyak. Yang murtad ke Kristen sedikit. Di sisi lain agama lain lebih banyak punya anak daripada mereka. Ya, jadi dia galau dengan doktrinnya sendiri. Lalu kemudian dia simpulkan bahwa orang-orang yang taat pada agamanya masing-masing, sesungguhnya mereka sedang menuju Kristus. Oleh karena itu mereka disebut Kristen implisit. Sementara kita orang Kristen sejati adalah Kristen eksplisit. Nah itulah yang dimaksud semua orang jadi Kristen. Gitu. Jadi orang-orang kita ini disebutnya Kristen implisit sama dia gitu ya. Barulah dia muncul dengan teori semua agama sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Tapi ada yang belum nyampe, ada yang udah nyampe, ya, ada yang sudah bisa melihat dengan jelas Tuhan itu seperti apa, ada yang masih mencari-cari, tapi mereka disebut Kristen implisit. Teori dia begitu. Jadi ini semua berawal dari kegampangan dia sendiri. Sekarang orang Islam punya kegampangan kayak gitu apa enggak? Apa kita punya doktrin bahwa di akhir zaman semua orang harus Islam? Enggak ada doktrin begitu. Di akhir zaman juga ada orang kafir. Bahkan menurut cerita, kiamat itu dialami oleh orang kafir. Karena orang beriman sesaat sebelum kiamat akan dimatikan semua. Dimatikan semua dengan damai. Setelah itu yang namanya kiamat yang betul-betul bumi meledak segala macam, itu yang mengalami adalah orang kafir. Itu menurut hadis-hadis akhir zaman seperti itu. Jadi orang kafir akan tetap ada di akhir zaman. Oleh karena itu orang masuk Islam kita selalu pertanyakan lagi, serius gak mau masuk Islam? Yakin gak? Karena anda gak mesti masuk Islam gitu. Sebaliknya orang Kristen, dia gak peduli kalau masuk Islam, masuk Kristen karena dikasih microwave kek, karena dikasih kulkas kek, karena dikasih Indomie sedus kek, dia gak peduli. Karena itu Kristenisasi, misionarisme pasti caranya beda dengan dakwah. Kalau dakwah itu dengan pemikiran. Jika pemikiran anda sudah cocok dengan masuk Islam, boleh. Tapi kalau misionaris pun dengan segala cara, kalau lu dipacarin, dihamilin itu juga bisa, dihipnotis pun bisa, ada yang kayak begitu gitu ya. Dengan segala cara. Nah ini kegalauan mereka sendiri ya, menciptakan teori-teori seperti kayak begini ya. Maka ntar lahir yang pemikiran yang seperti ini gitu ya. Saya kasih lihat dari sebuah website Injil. Judulnya Mengapa Semua Agama Itu Benar, yang nulis Dawam Raharjo. Dulu dia adalah mantan pengurus pusat Muhammadiyah. Sekarang sudah dikeluarkan dari Muhammadiyah, alhamdulillah. Orang Muhammadiyah tapi kayaknya membela Ahmadiyah. Yang undang khalifahnya Ahmadiyah itu pernah datang ke Indonesia, yang undang dia. Kita langsung aja ke sini. Kan pertanyaannya mengapa semua agama itu benar gitu ya. Ada beberapa poin gitu ya. Pertama, pernyataan bahwa semua agama itu baik dan benar perlu penjelasan. Saya gedein lagi dah. Pernyataan bahwa semua agama itu baik dan benar perlu dijelaskan dengan keterangan bagi para pemeluknya. Karena itu pernyataan bahwa dalam Al-Quran ada ayat sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu hanya Islam. Inna dina inna Allah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Oleh karena itu pernyataan ini hanya benar bagi orang Islam. Sedangkan bagi iman Kristen akan berpendapat keselamatan hanya ada dalam iman Kristus. Ya. Secara khusus bapak ini. Namun tetap boleh saja dilakukan klaim bahwa agama tertentu yang benar tapi bagi pemeluknya masing-masing. Ya. Ini kan cara berpikir yang agak humanis tadi. Ya. Pokoknya semua benar menurut masing-masing. Dan oleh karena itu gak usah berdebat. Anehnya makanya orang yang suka berdebat juga. Kedua, kebenaran dan keselamatan agama itu dua macam. Yang satu kebenaran eksklusif, yang lain kebenaran inklusif. Kebenaran eksklusif adalah kebenaran tertentu yang hanya diyakini dalam agama tertentu. Sedangkan ajaran cinta kasih dalam agama Kristen adalah kebenaran inklusif yang bisa diterima oleh pemeluk semua agama. Jadi ada kebenaran yang dipahami oleh semua, ada yang dipahami oleh beberapa saja. Ketiga, semua agama itu sama dalam arti, tidak ada agama yang mengajarkan kesalahan, keburukan, dan kejahatan. Namun substansi dari kebenaran kebaikan itu berbeda dari satu agama ke agama yang lain. Lalu kenapa dia mau bilang agama itu sama? Kan dia bilang tidak ada agama mengajarkan kebaikan, kejahatan. Tapi substansi yang baik dan yang benar itu beda-beda juga. Tapi dia mau mengatakan agama benar. Semua agama sama. Ini benarnya versi siapa? Macam-macam lagi. Terdapat kesamaan antara agama-agama itu adalah bukti bahwa semua agama benar. Ajaran kuasa dapat ditemukan pada agama-agama lain, padahal kuasanya beda-beda. Ya, makanya saya nggak suka pakai istilah puasa. Kita kembali saja pada saum. Karena kalau pakai istilah puasa, nanti puasa putih, juga puasa juga nyebutnya. Padahal puasanya buat apa? Gitu kan? Saum itu lain, sesuatu yang lain lagi. Semua agama itu pada tingkat syariat bervariasi. Tapi pada tingkat yang lebih tinggi kami jumpai persamaan-persamaan pada akhirnya mencapai ditemu pada tingkat transenden. Nah, ini teori yang lain lagi. Ini teori lain lagi. Jadi sebenarnya ini orang ini sedang gabung-gabungkan berbagai teori. Teori yang diomongkan di poin ke-6 ini akan kita bahas nanti pluralisme gayanya orang timur. Semua agama dipandang sama dan benar sebagai pandangan yang harus diambil oleh negara atau pemerintah. Sebab negara setiap adil terhadap individu dan kelompok. Tidak boleh berpandangan satu agama saja yang baik dan benar sedangkan yang lain salah. Ini kan sekularisme. Dengan disimpulkan semua agama itu pada akhirnya sama, hanya penampilannya saja berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan bangunan agama itu nampak sama atau serupa, atau dapat diabstraksikan menjadi sesuatu yang sama. Ngotot pokoknya sama, padahal bedanya minta ampun. Bedanya bukan main. Yang kayak John Hick tadi, John Hick itu adalah orang doktor ya, orang yang cerdas sekali harusnya. Ya. Tapi dalam bukunya dia cerita bahwa perbedaan agama itu cuma tipis-tipis saja. Dia ambil contoh perbedaan agama Islam, Kristen, Yahudi, tapi yang disorot hanya cara beribadah di masjid, gereja, dan sinagog. Apa yang dia lihat perbedaan tipis itu begini dia bilang. Masuk masjid tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai topi. Masuk gereja boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai topi. Masuk sinagog boleh pakai sepatu dan boleh pakai topi. Udah gitu aja. Dia nggak mau lari ke Trinitas, Tauhid itu terlalu sulit disatukan. Terlalu sulit. Cara sholat, cara misa terlalu sulit disatukan. Dia hanya bicara sepatu dan topi. Kemudian ini dokter ya, namanya kalau dokter sudah sekuler itu mau nggak mau nggak pinter-pinter amat gitu. Kemudian apalagi yang dia bilang di masjid kita nggak boleh bernyanyi, apalagi bermain alat musik. Di gereja kita boleh di sinagog kita boleh bernyanyi, tapi nggak boleh main alat musik. Di gereja kita boleh bernyanyi dan boleh bermain alat musik. Begitu aja bedanya, tipis-tipis aja. Jadi yang bilang agama itu sama. Semua agama sama, ya. Saya yakin, hakul yakin penelitiannya dangkal. Dangkal. Ya, makanya dulu saya pernah cerita, saya pernah ketemu dengan mahasiswa perbandingan agama baru semester 4 dengan gaya yang tengilnya luar biasa, dia ngomong begini, setelah saya pelajari dengan seksama, saya simpulkan semua agama itu sama. Terus saya tanya, mana penelitiannya? Mingkem dia. Semua agama sama itu penelitiannya luar biasa, bro. Kalau anda bisa meneliti kayak gitu, itu buku bisa 30 jilid gitu. Agama itu banyak. Kalau dia berani bilang semua agama sama, semua agama benar, anda udah jadi peneliti nomor satu dunia itu. Itu luar biasa. Mahasiswa semester 4, baru semester 4. Baru berapa semester sih ente belajar kebenian agama? Berapa SKS sih? Berapa SKS sih belajar soal Kristen? Berapa SKS sih belajar soal Hindu? Tapi gayanya udah bilang semua agama pada dasarnya sama, tampilannya sama. Yang ngomong kayak gitu pasti ya penelitiannya dangkal. John Hicks aja yang saya anggap pintar, ngomongnya cuma soal topi, sepatu, dan nyanyi, dan alat musik. Ya cuma gitu saja. Ya kalau mau dilihat begitu ya memang kelihatan tipis-tipis aja. Tapi coba lihat dasar pemikirannya jauh sekali, jauh. Jadi saya tanya, konsep penebusan dosa dalam Kristen apakah sama dengan Islam? Apakah Islam konsepnya penebusan dosa atau taubat? Beda taubat dengan penebusan dosa. Makanya dalam agama Katolik kalau punya dosa ngaku kepada pendetanya di bilik yang gelap itu, Bapak saya berbuat dosa ini, hukumannya apa? Denda sekian. Itu penebusan dosa. Kalau konsep Islam taubat. Anda punya bermaksiat sama Allah, ya kembali kepada Allah, taubatnya kembali. Allahnya gak kemana-mana, anda yang kembali, anda lah yang pergi menjauh dari Allah, maka sekarang kembalilah. Maka orang kalau sudah punya maksiat sama Allah, masalahnya sebenarnya mudah, tinggal taubat saja. Mudah sekali, Allah tidak sulit mengampuni manusia, gak perlu dia tuh harus sedekah begini-begini. Kalau dia taubat, benar-benar taubat, diampuni dengan sempurna juga. Yang masalah kalau dia melanggar syariat yang berhubungan dengan orang lain, membunuh, mencuri, itu ada hukumnya, ada hukum hududnya, nggak bisa sembarangan. Karena ini berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau kaitan anda maksiat sama Allah, justru di satu sisi lebih mudah recovernya, asal tobat beneran. Kalau enggak ya susah. Pengaruh terhadap umat Islam, banyak yang di antara kita yang menganggap agama itu adalah urusan privat. Sekarang juga seperti begitu. Jadi, bicara masalah miras, orang Islam sendiri yang mau membela miras. Oh saya gak minum miras kok. Tapi ini kan bukan negara Islam. Orang Islam sendiri kayak gitu. Kita gak boleh bikin aturan berdasarkan Islam saja. Orang harus dibebaskan untuk beli minuman keras. Ya dilarang aja umur 18 ke atas. KTP gampang dipalsuin. Kadang-kadang kasih juga karena KTP juga males gitu ya. Ya, kadang-kadang datang anak-anak SMA pakai seragam tampaknya serem-serem, daripada ditolak ke kasir aja. Coba pikirin kalau kita jadi kasir gitu, kalau kita jadi kasir di market, kita jualan minuman keras, yang datang anak-anak sekolah jam 12 malam, anak sekolah nongkrong, kan anak sekolah nggak bener semua ya. Terdatang, wah tampaknya kayak nggak pernah mandi, minta minuman keras, mungkin kita nanya ke TV mana, bisa kita yang habis. Ya. Datang geng motor, ya. Gimana coba kita? Bandung kan beli motor kayak gimana gitu. Coba kalau pikirkan kalau kita jadi kasir, aturan kayak gitu gak ngaruh. Ya ngaruh mengurangi saja, tapi tidak sampai menghilangkan. Kalau dibilang yang penting yang minuman keras itu bukan orang Islam. Memang minuman keras merugikan hanya yang minum saja. Enggak kan. Korbannya kan yang gak minum kadang-kadang seringkali. Banyak sekali kayak gitu. Jadi makanya itulah sebabnya dalam Islam tuh gak bisa, gak pernah bisa cocok dengan sekularisme. Walaupun kita tahu agama di luar sana banyak dan kita toleran pada mereka gitu ya, tapi ada aturan-aturan yang harus kita atur, yang harus diatur. Ya memang yang mengharapkan khamr mungkin cuma umat Islam doang, agama lain enggak. Tapi kalau kita biarkan khamr itu ada di lingkungan kita, ya rusak-rusak juga. Kalau nggak suka jangan dilihat. Kan seperti kayak gitu kan argumennya kan. Ada lokalisasi. Kalau nggak suka jangan pergi ke sana. Ya kita nggak pergi ke sana. Tetangga kita pergi ke sana, anak kita pergi ke sana, alhamdulillah kakak kita pergi ke sana, ya rusak juga gitu kan. Yang kena HIV gara-gara pelacuran itu emang pelacuran doang yang kena? Enggak. Yang kena suaminya, yang kena istrinya yang nggak tahu apa-apa. Di situ istrinya hamil, anaknya kena juga, nggak tahu apa-apa, korban, korban. Jadi agama itu nggak pernah bisa jadi urusan privat bagi orang Islam, karena banyak hal yang harus diselamatkan. Kalau tidak diluruskan, maka kita tidak selamat. Efek yang lainnya adalah dia ada di antara kita yang suka memodifikasi agama demi humanisme, demi dirinya sendiri, demi kemanusiaan, dan beradaptasi dengan agama-agama yang lain. Saya lupa masukin ke presentasi. Ada satu yang perlu diperlihatkan. Ini yang tadi saya kaget dia belum mengubah apa ya, belum menghilangkan tweet yang ini. Ini contoh humanisme. Saidiman Ahmad, tokoh dari jaringan Islam Liberal, dia bilang Pancasila, satu, ketuhanan yang adil dan beradab; dua, kemanusiaan yang maha esa. Kemanusiaanlah yang maha esa, dan Tuhanlah yang harus adil dan beradab. Jadi seolah-olah mengatakan kepada Allah, ya Allah adil dong. Padahal Allah itu maha adil. Tidak perlu diomongin lagi. Saya sering mengatakan ini persis kayak iblis. Iblis sudah dimarahin, kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam? Itu pertanyaan kayak gitu perlu dijawab gak? Kalau Allah bertanya begitu pada kita, kenapa kamu tadi saya perintahkan begini-begini kamu gak mau? Perlu dijawab gak? Itu kan retorika. Yang dia dapat kita itu Allah ya. Allah pertanyakan kenapa perintahnya tidak diikuti. Kita harus jawab. Ya enggak, Anda harusnya minta ampun udah itu aja. Gak perlu dijawab, gak perlu dijawab kenapanya ya. Dia malah menjawab, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ngapain ngasih tahu kepada Allah sesuatu yang dia sudah tahu? Itu kenapa saya bilang gak perlu dijawab. Karena jawaban Anda itu dia tahu. Kalau ditanya kenapa kamu nggak mau, kenapa kamu tadi apa melanggar perintahku, itu sebenarnya cuma pertanyaan harus dijawab. Dia cuma perlu minta ampun aja. Dan Nabi Adam sudah minta ampun. Nabi Adam minta ampun kan karena dia berbuat salah juga. Tapi iblis nggak pernah minta ampun. Dan iblis malah mengatakan hal yang Allah sudah tahu. Ya sama kayak begini, ketuhanan yang adil dan beradab. Tuhan itu harus adil. Nah Allah sama adil, nggak usah dibahas lagi. Dulu Rasulullah kan pernah marah gara-gara ada seseorang ketika pembagian ghanimah, tiba-tiba dia mengatakan ya Rasulullah adil dong. Marah Rasulullah. Rasulullah bilang kalau bukan saya yang adil siapa? Itu Rasulullah, apalagi Allah yang maha adil. Ketuhanan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang beradab. Ini kan canggih. Adab itu artinya apa sih? Adab itu kan memposisikan diri. Kita ini harus punya adab. Kita harus tahu cara memposisikan diri kita di hadapan siapa aja. Misalnya di hadapan teman, di hadapan guru, di hadapan orang tua, di hadapan Allah termasuk. Harus punya adab. Sekarang Allah beradab itu artinya apa? Allah harus punya adab di hadapan siapa? Ini orang gak kenal Allah sebenarnya. Gak kenal Tuhan. Tuhannya masih sangat abstrak buat dia. Dia nggak paham ketuhanan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang maha esa. Itulah orang humanis gitu. Yang penting kemanusiaan. Jangan sampai ketuhanan melanggar peri kemanusiaan. Buat dia perlu agama yang lebih humanis. Artinya agama yang dia pahami sebelumnya tidak humanis dianggap. Seolah Allah itu melanggar hak asasi manusia. Nah itu juga sebabnya kenapa hak asasi manusia selalu mereka bicarakan. Karena buat mereka itu udah kayak agama sendiri. Yang penting hak asasi manusia, hak asasi haknya Allah diabaikan. Dan agama juga dimodifikasi demi beradaptasi dengan agama-agama lain. Hanya dengan alasan supaya kita bisa hidup bersama dengan orang lain, maka kita harus begitu. Padahal ya Islam tidak mengandung paham yang seperti itu. Ada juga orang yang mengatakan, yang menganggap kita bebas menafsirkan agama ya, karena tadi lah, karena memang kebenaran itu dianggap standarnya adalah diri sendiri. Lalu mereka, ini hati-hati, kita sering dengar istilah ini sebenarnya, pengalaman keberagamaan. Mereka mengubah dari religion menjadi religious experience. Dan di Indonesia pun banyak orang sudah tidak lagi bicara soal agama, tapi bicara tentang pengalaman keberagaman. Apa bedanya? Bedanya yang kayak tadi, Wardah Hafiz ditanya agamanya apa, masih Islam. Sejak dia masih sholat sampai gak pernah sholat, dia masih Islam. Tapi berdasarkan pengalaman dia, sholat lima waktu tidak bisa pakai lagi, gak berlaku buat saya. Berdasarkan pengalaman keluarga Hafiz, yang bagus buat saya adalah meditasi. Ceritanya begitu. Jadi pengalaman sama agama itu beda. Pengalaman keberagaman. Dan sekarang sudah banyak yang pakai istilah begini. Kalau ada yang ingat rekaman UIN Bandung tahun 2004, pernah saya perlihatkan di sini kalau nggak salah, mahasiswa tafsir hadis itu bilang begitu kan, semua penafsiran-penafsiran yang ada, semua pengalaman-pengalaman keberagaman yang ada, jadi sekarang kan begitu, sudah saatnya kita tafsirkan ulang. Jadi buat dia, sholat itu kayak pengalaman. Kalau Anda cocok, cocok. Kalau enggak ya udah. Dan pada akhirnya mengakui kebenaran agama lain, atau paling enggak berani mengatakan agama lain salah, enggak berani mengatakan agama sendiri paling benar. Itulah konsep pluralisme. Jadi pluralisme ini beda-beda teorinya, tapi ujung-ujungnya begitu juga. Ujung-ujungnya tidak ada agama yang lebih benar daripada yang lain. Tidak boleh mengatakan agama kita paling benar, tidak boleh mengatakan agama lain salah. Benar atau salah atau relatif, ya begitu-begitu aja ujung-ujungnya, gitu ya. Tapi teorinya berbelok-belok ke arah yang berbeda. Sanggahan Islam peradaban kayak begini banyak banget, ya. Banyak banget. Syekh Yusuf Qardawi itu pernah bikin buku, judulnya buku kecil di Gemain Seni Press, kalau nggak salah, buku kecil tipis, judulnya Bagaimana Islam Memandang Yahudi dan Nasrani. Di situ dia menceritakan bahwa ada di Timur Tengah ini orang yang bikin artikel mempertanyakan apakah orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Terpukau, Syekh Qardawi itu terpukau. Kenapa? Kok ada orang Islam mempertanyakan Yahudi dan Nasrani itu kafir apa enggak? Apa enggak pernah buka Quran? Padahal misalnya di sini Al-Maidah 17 ya, Al-Maidah itu kelima ya, surat kelima 17. Nyatakan dengan jelas laqad, la itu sungguh-sungguh, qad sungguh-sungguh lagi, betul-betul yakin, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, sungguh telah kafir siapa saja yang mengatakan Allah itu adalah al-masih ibnu maryam, Isa bin Maryam. Sudah clear bahwa orang-orang Kristen itu kafir, itu sudah clear. Jadi pluralisme harusnya berhenti di situ, sudah selesai. Apakah Kristen itu agama yang benar? Apakah benar secara relatif? Itu sudah selesai. Buat orang Islam harusnya selesai dengan kata lakon, itu sudah jelas. Lakon, sungguh-sungguh, sungguh banget, benar banget, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan masih itu adalah Allah. Entah dia mau cerita Trinitas, bagaimana segala macam, tapi kan dia bilang Tuhan anak, pokoknya udah kafir, selesai. Jadi pluralisme itu sudah gagal, dalam Islam sebenarnya sudah gak berlaku. Makanya orang-orang kalau bicara pluralisme agama gak pernah ngebahas Quran biasanya. Karena kalau masuk Quran, kena mereka. Ya blunder. Atau kalaupun mereka membahas Quran, mereka akan potong-potong ayat yang lain, bukan yang ini. Yang ini kalau diperlihatkan bubar. Bubar pluralisme. Paling enggak satu agama sudah dinyatakan kafir dalam Islam, selesai. Kemudian ada surat Al-Baqarah 147. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Karena itu, maka janganlah kamu menjadi bagian dari orang yang ragu-ragu. Karena soal kebenaran inilah yang menjadi permasalahan bagi kaum sofis. Yang benar itu yang mana? Yang benar itu yang mana? Apakah kita yakin isi Al-Quran itu benar apa salah? Nah kalau di Quran, Al-Haqqu min Rabbik, yang benar itu dari Tuhan. Jangan ragu-ragu. Indonesia pun banyak, termasuk Pak Syafi'i Ma'arif, ngotot sekali mengatakan bahwa kebenaran yang kita pahami adalah kebenaran relatif, bukan kebenaran absolut. Padahal setiap hari kita berusaha-usaha, hiperbola juga ya, setiap hari kita mengucapkan ayat ihdinash shirotal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kata dia, kita gak akan tahu jalan yang lurus. Terus ngapain minta? Seolah-olah kita ini gak akan pernah ngerti. Ini modus gosok gigi juga. Modus gosok gigi begitu. Manusia pemahamannya selalu relatif. Oleh karena itu tidak ada kebenaran yang pasti benar dari penafsiran Quran. Kita dibikin ragu. Seolah-olah gak ada kebenaran yang pasti, itu gak ada. Padahal kalau ayatnya qul huwallahu ahad, mau ditafsirkan gimana lagi? Apakah kita gak boleh merasa yakin Allah itu satu? Kan kalimatnya qul huwallahu ahad. Sesimpel itu. Oh, dia bilang, oh itu cuma satu penafsiran. Ya begitu modusnya. Bikin kita ragu dengan cara-cara seperti ini. Kalau takut dan namina muntarik, jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu adalah kerjaan setan. Tapi sekarang malah sebaliknya. Kalau Anda merasa yakin, Anda tidak kritis. Malah begitu ya. Ada majalah Syiah dulu, ya, majalahnya orang Islam liberal, sekarang nggak terbit lagi alhamdulillah. Ada satu edisi bahas tentang skeptisisme. Dia mengatakan bahwa kalau kita mau belajar apapun harus dimulai dari keraguan. Kalau dimulai dari keraguan, terus mau belajar apa? Saya tanya, kita mau belajar apa kalau dimulai dari keraguan? Saya mau belajar kalkulus. Datang ke kelas, datang dosennya, wah saya ragu-ragu sama dosennya. Nah, jadi belajar. Kata dosen, ini bukunya pelajari ya. Bukunya Edwin Purcell, saya ingat saya dulu kuliah di kalkulus. Ini bukunya pelajari kalkulus ya. Iya pak. Wah saya ragu-ragu sama Edwin Purcell. Terus mau belajar apa? Pelajari bunga itu. Wah saya ragu-ragu di bunga asli apa enggak. Wah saya ragu-ragu ini halusinasi atau bukan. Terus mau diawali dengan keraguan itu yang mana? Ujung-ujungnya di mana? Jadi pelajaran apa jadi keraguan-keraguan? Kalau yang teman-teman yang ikut SPI Bandung tadi malam ada pertanyaan di grup WA kan, bagaimana kalau kita belajar dengan teori dekonstruksi? Kita belajar dengan cara mempertanyakan semua yang sudah kita pahami bersama. Kamu percaya sama Allah? Iya percaya sama Allah. Allahnya seperti apa? Yakin gak kamu yang kamu kenal itu Allah? Yakin gak kamu Allah itu ada? Semua dipertanyakan kayak begitu. Hasilnya jadi makin beriman atau makin rusak? Makin rusak. It doesn't make any sense kalau kita ini disuruh menanggalkan keyakinan. Kita ini harus ragu terus-terusan. Nggak hidup kita. Rusak. Ketemu teman kita ragu-ragu dulu, teman gue atau bukan. Ketemu istri, ragu-ragu. Kamu selingkuh apa enggak? Istrinya juga bilang, dulu yang berada di rumah. Jangan dulu yang selingkuh. Wah, perang dunia selesai. Rumah tangga bubar pakai caranya. Jangan jadi orang ragu-ragu dan kerjaan setan mau begitu. Min syarril waswasil khannas, waswas kerjanya adalah memberikan bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan yang suaranya tuh samar-samar. Suara-suara samar yang bikin perasaan kita tuh enggak nentu, enggak yakin. Itulah kerjaan setan. Makanya namanya waswas. Was-was itu bisikan-bisikan yang bikin was-was. Tinggalkan yang meragukan. Kata Rasulullah juga begitu. Masa jadi orang ragu-ragu terus? Apa teori yang bisa dihasilkan kalau kita semua selalu ragu? Jadi menjadikan orang ragu itu gak bikin orang jadi makin beriman gitu. Ragu itu kebalikan dari iman. Dan kalau orang sudah mendewakan dirinya sendiri seperti dalam humanisme, maka akan terjadi blunder yang seperti ini, seperti Fir'aun. Ini surat Al-Qasas ya, ayat 28. 38 suratnya, surat ke-28. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Berkata Fir'aun pada rakyatnya, wahai rakyatku, saya enggak kenal Tuhan selain aku, kata dia. Tapi kalimat berikutnya blunder banget. Fa'aukid liya haman alat diri faj'alni sarhan lahami at-talib ila ilahi Musa. Maka buatkan lahaman dari tanah, bangunan yang tinggi sekali, supaya aku bisa bertemu dengan Tuhan yang Musa. Kenapa saya bilang benar? Awalnya dia bilang saya tahu Tuhan itu cuma saya. Nah, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus minta tolong Haman? Haman bikinin bangunan. Saya mau lihat Tuhan yang Musa. Apa dia masih menerima kemungkinan ada Tuhan lain selain dia? Ada Tuhan yang tidak diketahui. Kalau dia nggak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Belum dari kalimatnya gitu ya. Kalimat pertama dia mengaku dia dalam Tuhan. Kalimat berikutnya dia mengakui ketidaktahuan dia. Atau seperti Raja Namrud yang menghadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan Nabi Ibrahim bilang Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Raja Namrud, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil orang dua, yang satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Tuh lihat saya menghidupkan dan mematikan. Jadi ini secara sains filosofinya tinggi sekali ayat ini. Ayat ini luar biasa ya. Kenapa? Menghidupkan dan mematikan itu beda dengan membunuh dan membiarkan hidup. Membunuh, manusia bisa membunuh tapi tidak bisa mematikan. Beda, itu dua hal berbeda. Membunuh itu adalah mengikuti sunnatullah yang memungkinkan terjadinya kematian. Ya, contohnya begini. Kalau kita penggal orang lalu dia mati, itu bukan mematikan. Kenapa? Karena itu kita hanya membunuh. Artinya Allah tuh punya sunnatullah bahwa orang kalau dipenggal dia mati. Ya. Kita tidak berkuasa bikin hukum baru. Itu bukan hukum baru, itu hukum Allah. Kalau orang dipenggal dia mati. Makanya kemudian Nabi Ibrahim membantah, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Coba kamu terbitkan dari barat. Artinya kalau Anda merasa seperti Tuhan, lebih hebat dari sama hebatnya dalam Tuhan, coba diubah sunatullah itu. Membunuh itu hanya memanfaatkan sunatullah. Beda ya. Kalau mau melawan sunatullah, cobalah penggal orang tapi dia mati. Nah itu baru hebat. Karena melawan sunatullah. Melawan sunatullah yang dicontohkan dalam ayat tadi adalah matahari terbit dari timur, coba pindahin ke barat. Kalau cuma membiarkan dia terbit dari timur, ya itu sunatullah, membiarkan sunatullah berjalan. Ini sebenarnya argumen Nabi Ibrahim itu luar biasa menurut saya, luar biasa sekali. Dia membedakan antara yang mana yang mengikuti sunatullah, mana yang menciptakan sunnah sendiri. Kalau Anda merasa seperti Tuhan, kalau Allah itu menciptakan sunnahnya sendiri, ini adalah sunatullah. Sunatullah orang dipenggal mati. Kalau Anda memenggal orang terus mati, Anda nggak seperti Tuhan. Anda hanya memanfaatkan sunatullah. Itu saja. Kalau mau standing dengan Allah, bikin sunnah yang baru coba. Susah, susah. Di situ sains mentok. Ya. Nah, kalau orang sudah menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan, ya akhirnya blunder-blunder juga kayak begini. Ya. Akhirnya nggak nemu jawaban juga. Dan nemu jawaban dia nggak bisa membantah Musa, nggak bisa. Udah mentok. Ujung-ujungnya dia cinta ingin bikinin bangunan. Ya. Saya nggak kebayang kalau Nabi Musa zaman dulu menghadapi kayak gitu gimana dia jawabnya. Ya. Mungkin dia jawab, siapa bilang kalau kamu bikin bangunan ntar ketemu sama Allah. Saya nggak pernah bilang begitu kan gitu ya. Capek-capek dia bikin bangunan tinggi-tinggi gitu kan. Ingin ketemu Tuhan yang Musa. Dan saya nggak pernah bilang begitu kata Musa gitu ya. Jangan-jangan begitu. Ini ketika manusia menciptakan dirinya sebagai Tuhan, dia akan blunder. Dan memang teorinya begitu, bahwa manusia itu harus menghamba pada sesuatu. Kalau dia akan menghamba kepada Allah, dia akan menghamba pada yang lain. Itulah sebabnya kalau para ulama mengatakan, sesungguhnya kemerdekaan sejati itu adalah menghamba kepada Allah. Karena kalau menghamba pada yang lain, itu tidak merdeka juga. Tidak merdeka, itu namanya menzalimi diri. Pecah. Banyak sekali sanggahan Islam yang lain, gitu ya, yang nggak saya tuliskan. Saya juga bingung mau menampilkan yang mana saking banyaknya. Tapi ini adalah gambaran bahwa pemikiran-pemikiran humanisme sekuler dan teologi global tadi sudah ada di antara umat Muslim. Sudah banyak berpikiran seperti itu. Padahal dia sudah disanggah dengan berbagai cara. Berbagai sudut sudah disanggah oleh Islam. Saya simpulkan saja, pertama, yang namanya humanisme, ya, kita jangan menggunakan kata humanis untuk mengganti prikemanusiaan lagi. Namanya humanisme itu menempatkan manusia di atas Tuhan dan agama, memberi manusia kuasa atas agama dan menjadikan sekularisme sebagai solusi. Itulah humanisme. Nah, karena itu kita jangan pakai istilah humanisme. Prikemanusiaan aja ya, berprikemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah teologi global ini lahir dari kegamangan Barat terhadap agamanya sendiri. Agamanya sendiri itu gamang ketika berhadapan dengan agama-agama lain di dunia. Oleh karena itu agak aneh kalau orang Islam harus mengikuti kegamangan yang sama. Kita nggak gamang, kita nggak grogi. Ya. Kalau masih grogi-grogi juga itu bukan beriman namanya, bukan beriman. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada yang mau jawab. Kembalikan dulu pada MC. Ya, baik, rekan-rekan semua, silakan saya persilakan bagi yang akan bertanya kepada Pak Ustadz dan ada tiga gift. Silakan, acungkan tangan Anda. Satu dari Ahwat, kemudian dari Ikhwani ada. Ada yang mau bertanya? Ya, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau nanyain tentang kata Arif. Kemarin kan pas Arif, singkatan dari Arif, pas almarhum Olga meninggal kan banyak orang-orang itu ngikutin aja Arif tanpa tahu artinya itu teh apa gitu. Apa itu teh kebiasaan orang-orang Yahudi? Apa memang mengandung arti tersendiri buat kita juga atau gimana? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Ikhwannya, dari Ahwat boleh. Saya pernah ambil kelas agama, perbandingan agama, dan itu jadi mata kuliah wajib, jadi nggak bisa milih gitu. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya yang membuka wawasan juga ya. Tapi sayang banget tuh ke teman-teman saya sendiri, jadi mereka tuh kayak pulang keluar dari kelas tuh kayak malah kok jadi ngerasa bingung sendiri gitu, walaupun sebenarnya tutor sama dosennya sendiri muslim gitu, lebih mengarahkan dan mencontohkan ke muslim, tapi tetap aja mereka tuh kayak akhirnya kayak yang justru kadang khawatir gitu kan, dan juga kok mereka bukannya malah makin yakin dengan agama mereka sendiri, kadang agak-agak ke bawah gitu. Terus ketika mereka banyak hal nanya, terus diajakin lagi sebenarnya tuh gini-gini, tapi mereka kayak yaudahlah aku udah pusing gitu, mungkin yaudahlah yang penting mah ibadah yang benar aja gitu, kayak gitu. Terus tapi alhamdulillah dari situ tuh lebih banyak pengen tahu tentang apalagi tentang teori-teori yang lain gitu. Itu kan baru dari saya, cuman kasihan tuh ke teman-teman saya yang kok sikap mereka kayak gitu, dan kira-kira apa yang harus saya kasih tahu sebenarnya dari sisi ke mereka tuh kayak gimana ya. Kasih. Oke, selanjutnya. Ustadz, mungkin kemarin waktu kuliah saya lupa bertanya. Jadi topiknya yang kemarin konsep din, pertanyaan saya adalah apa bedanya milah dengan din, Ustadz? Terima kasih. Tiga pertanyaan dulu, Ustadz. Kalau udah lewat kesempatannya ada aja yang pengen. Tanya yang pertama tadi tentang rest in peace ya. Rest in peace. RIP itu rest in peace artinya. Rest in peace ini sebenarnya cara orang menghibur diri ibarat gitu. Mereka pengin meyakini bahwa setiap orang yang meninggal itu rest in peace. Padahal belum tentu. Kalau bagi kita yang harus kita ucapkan adalah doa. Kenapa? Karena belum tentu dia rest in peace. Justru kita mendoakan. Yang sering kita sebut almarhum itu adalah istilah yang kurang tepat. Yang benar adalah rahimahullah. Mudah-mudahan dia disayangi Allah. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Semua muslim berhak untuk dapat doa seperti itu. Jadi gak peduli dia mabuk-mabukan, dia segala macam. Selama masih muslim kita masih sebut rahimahullah. mudah-mudahan dia disayangi Allah. Mudah-mudahan kita nggak mengatakan rest in peace. Dia pasti dalam ketenangan, belum tentu. Bisa jadi sedang tersiksa, bisa jadi. Ya. Ini bedanya. Ini bagian dari adab. Kita harus tahu bahwa ada sesuatu hal yang kita nggak tahu. Oleh karena itu kita boleh mendoakan, dan bahkan bagi sama muslim harus mendoakan. Dia harus mendoakan. Walaupun dia selama hidupnya mungkin bukan muslim yang baik, tetap kita doakan juga, apalagi yang baik. Tapi kita nggak boleh merasa yakin bahwa dia ini rest in peace, itu nggak betul. Ini contoh kuzur pikir juga, gitu ya. Kita jadi menggunakan istilah yang salah, kata-kata yang salah itu melambangkan konsep yang salah. Akhirnya kita merasa yakin aja bahwa dia sudah beristirahat dan tenang, padahal di dalam nggak ada istirahat. Siapa tahu lagi menghadapi pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak. Kemudian pertanyaan berikutnya, itulah masalahnya, ya, masalahnya begitu. Walaupun dosennya, asisten dosennya muslim, tapi dia mengajarkan keyakinan apa enggak? Ya, artinya enggak ada salahnya kok belajar agama lain. Siapa bilang salah? Enggak ada salah. Oh, orang barat itu mempelajari agama Islam untuk menghancurkan kita. Yang salahnya kita enggak belajar agama dia untuk melawan balik. Belajar agama Kristen boleh, namanya kristologi. Tapi ketika belajar, Anda harus punya keyakinan betul. Saya mempelajari ini untuk melawan. Saya tahu Islam benar. Dalam Islam ada ulama yang kayak begitu. Imam Asy-Syarastani itu bikin buku Al-Milal wa Nihal, kalau salah. Ya. Itu adalah buku tentang perbandingan agama-agama. Tapi dalam buku itu dia nggak ada pertanyaan mana agama yang benar. Kita tidak tahu Islam yang benar. Agama ini punya kesalahan begini-begini, agama ini begini-begini dan ini tidak masuk akal. Yakin yang mengatakan ini benar atau salah. Yang susah kalau kita semua dihadirkan semua opsi, semua pilihan dikasih, ya, di restoran Padang itu. Kalau kita bingung, kenapa kita bingung di restoran Padang? Karena semuanya sudah jadi duluan. Bingung pilihnya, gitu ya. Sementara duit terbatas. Sama juga kayak begitu. Kita belajar perbandingan agama, dikasih aja semua. Ini Islam, ini Kristen, ini Buddha, ini Hindu, ini Yahudi, ini Zoroaster, ini Majusi, ini Syiah, ini Ahmadiyah, ini Eden, telan semua. Lalu dosennya lupa bilang, oh yang benar itu Islam ya. Lupa ngomong kayak begitu dosennya. Maka akan banyak orang yang bingung. Itulah makanya efeknya gak bagus kalau kayak begitu. Karena pertanyaannya dosennya ngajarin keyakinan apa enggak? Dosennya perlihatkan diri bahwa dia yakin dengan Islam atau enggak. Kalau dia yakin, enggak ada salahnya perbandingan agama. Menurut saya harus dipelajari sekarang. Sekarang ini urgent. Supaya kita tahu mana yang ajaran luar, mana yang ajaran Islam. Jangan sampai ajaran luar masuk ke Islam. Harus kita tolak. Ya? Menurut saya urgent belajar kayak begitu sekarang. Masalahnya, diajarkan keyakinan apa enggak. Dan keyakinan itu bukan hanya disebutkan, tapi terlihat dari dosennya sendiri. Kalau dosennya sendiri nggak jelas, saya kasih contoh. Profesor Komarudin Hidayat, itu punya buku judulnya, ini guru besar UIN, mantan rektor UIN Jakarta ya. Dia punya buku judulnya Agama Punya 1000 Nyawa. Dalam salah satu artikelnya, dia tulis begini, ada yang mempertanyakan, kalau Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apa susahnya bagi Tuhan menciptakan surga dan neraka bagi masing-masing makhluk agama? Selesai di situ dia lari ke topik yang lain. Pertanyaan itu dibiarkan open ending, gak dijawab. Nah, orang-orang yang awam yang membacanya dengan tidak punya keyakinan yang belum kuat, dia membaca, dia akhirnya berpikir, ini pertanyaan valid juga ya. Benar juga, kalau Tuhan masih menyayang, kenapa surga cuma satu, sama neraka cuma satu? Kenapa yang masuk neraka orang kafir semua? Kenapa orang kafir nggak ada kesempatan masuk surga? Iya juga ya. Kok pertanyaannya open ending? Ntar dia gampang aja ngelak. Oh, Anda mengajarkan yang sesat. Enggak, kan itu pertanyaan. Kan itu pertanyaan. Bukan berarti saya sepakat sama dia. Itu cara-caranya begitu. Ya, open ending, dibiarin ngambang. Nah, kalau dibiarin ngambang kayak begitu, maka banyak orang yang tersesat. Itu yang repotnya, ya. Tapi kalau kita belajar kristologi dari namanya Ahmadiyah lebih hafal Bible daripada orang Kristen. Zakir Naik itu udah lebih hafal dia daripada orang Kristen sendiri. Kita akan melihat betapa yakinnya dia pada Islam. Kita nggak akan lihat dia keraguan. Ketika melihat Kristen, dia nggak ragu-ragu sama sekali, ya. Kalau kita belajar agama lain, perbandingan agama, bagus sekali menurut saya. Cuma sekali lagi, keyakinan itu juga harus ditanamkan. Nah, keyakinan bukan cuma mengatakan Islam itu yang benar, enggak. Tapi kelihatan dari dosennya. Pembawaan dosennya seperti apa. Kalau dosennya belum apa-apa sudah bilang, salam sejahtera. Di situ baru, assalamualaikum. Wah, ada kelihatan gak yakinnya. Ada kelihatan gak yakin kepada agama Islam. Ada kelihatan gak yakin. Itu yang repot ya. Kemudian yang terakhir, bedanya din sama milah. Din itu adalah agama. Dan kalau kita bicara din, maka semua nabi, dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan din yang sama. Tapi kalau bicara syariat, itu adalah aturan-aturannya. Dan aturan bisa berubah ketika datang rasul yang baru. Definisi rasul yang kuat itu sebenarnya, kalau kita di sekolah tahunya nabi itu apa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul bedanya apa? Nabi itu, kalau Nabi boleh tidak menyampaikan, dapat wahyu tapi boleh tidak menyampaikan, Rasul harus menyampaikan. Sebenarnya pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat justru, Nabi itu tidak membawa syariat baru, Rasul membawa syariat baru. Itulah bedanya Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salam. Syariat turun kepada Nabi Musa, oleh karena itu dialah Rasulnya, Nabi Harun adalah Nabi. Tidak membawa syariat baru. Nabi Musa syariatnya baru berubah di zamannya Nabi Daud. Baru berubah lagi di zaman Nabi Isa alaihi salam. Itulah rasul-rasulnya. Kita enggak tahu pasti siapa aja rasulnya. Yang kita tahu rasul cuma 25. Nabi yang kita tahu cuma ada nabi yang kita tahu ada 25 orang. Padahal menurut hadis Rasulullah ada 124.000 nabi dan 311 rasul. Jadi banyak sekali jumlahnya. Yang jelas definisi rasul kayak begitu. Nah kalau bicara milah, ya, milah itu tergantung pada nabinya. Milah Ibrahim, ada milah syaitan tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Milah syaitan. Langkah-langkah, dia ada mengikuti nabi yang mana. Kalau kita ya pasti mengikuti milah Muhammad. Sudah pasti. Nabi kita Muhammad, rasul kita Muhammad. Jadi kalau zaman, kalau misalnya Nabi Zakaria kan dia nggak bawa syariat baru, ya. Tapi orang yang hidup di zamannya dia, tetanggaan sama dia, misalnya gitu ya. Kalau ditanya din anda apa, din saya sama dengan nabi yang lain, ya. Dinul Islam. Syariat anda syariat apa? Syariatnya Nabi Daud. Milah anda milah siapa? Milahnya Zakaria dan Yahya. Karena yang hidup pada zaman itu adalah Zakaria, Yahya, dan kemudian baru Nabi Isa, gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi milah itu patokannya adalah pada nabi yang pada saat itu sedang bertugas. Kalimatnya begitu, emang bener ya bertugas kan? Kurang lebih begitu. Silakan Manda, masih ada waktu. Yang di luar tadi banyak yang menyesal dan mana aja. Ibu ada yang masih penasaran? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih dari UNPAD. Saya menariknya dengan penjelasan Bapak ya tentang teologi barat, dan memang saya juga lagi belajar tentang Islamic worldview. Cuman kalau saya seringnya sih Pak, kalau masalah tentang Islamic worldview atau ateis itu, saya bilang sebenarnya gak ada namanya ateis. Saya bilang kenapa? Karena setahu saya, sepemahaman saya, dalam Al-Quran sendiri yang paling, apa yang paling sering disebut adalah syirik, bukan kafir. Sehingga saya bilang siapapun orang di dunia ini pasti punya keyakinan sains, dia yakin, ya dia nggak ateis, orang itu Tuhannya, saya bilang kayak gitu aja. Jadi kalau sepemahaman saya kayak gitu, cuma yang jadi pertanyaan saya adalah tadi memang banyak orang yang bilang ketika saya ikut kuliah Islamic worldview adalah jangan mengikuti yang dari sistem barat, yaitu jika aku ragu maka aku yakin. Cuman setahu saya banyak beberapa orang yang mendapatkan hikmah mungkin bukan berawal dari ragu ya, tapi berawal dari kritis gitu. Nah, di sini maksud saya adalah saya minta masukan dari Bapak bagaimana membedakan dari karena saya tipe orangnya itu kritis, tapi setelah sudah dijawab itu akan terikat banget dalam otak sama di hati gitu, dan akan jadi keyakinan terus-menerus sampai yang lama gitu. Nah, otomatis menurut saya menurut Bapak bagaimana kritis yang baik itu untuk meningkatkan dari keimanan itu sendiri. Paling itu aja, Pak. Terima kasih. Satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukran kepada Ustaz Akmal sebelumnya saya ingin menanyakan, kan kalau di dalam Al-Quran kan ada ya, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah seperti itu. Dan pada hari-hari ini kita disibukkan dengan yaitu kisah Yaman, yaitu Al-Houthi. Mungkin pertanyaannya bisa menjelaskan bagaimana kita bisa membedakan Syiah, antara Syiah dengan yang non-Syiah itu, karena kan mirip-mirip sekali. Dan akhirnya yaitu kita bimbang, merasa Syiah itu benar seperti itu, dan bagaimana agar bisa memiliki kekuatan iman seperti itu. Terus yang kedua adalah bagaimana sih kisah Yaman di Al-Houthi itu sebenarnya secara faktanya, apakah itu memang perang saudara dengan Syiah ataupun akal-akalan orang barat untuk apa ya istilahnya, mengambil lahan minyak yang berada di Yaman seperti itu. Mungkin ini saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh, yang berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, misalnya gini Ustaz, saya kan bekerja sebagai seorang guru di salah satu instansi di sekolah. Nah, saya kebetulan guru-guru di sekolah saya itu banyak yang Kristiani dan kepala sekolahnya alhamdulillah sih Muslim. Tapi kan ketika berpidato atau dan lain sebagainya, pada pelaksanaannya salam sejahtera selalu didahulukan dibanding assalamualaikum. Nah, apakah itu adalah salah satu sikap sekularisme atau dan lain sebagainya? Terus yang satu lagi boleh, satu lagi. Nah, misalnya gini, jikalau saya sedang berhadapan dengan orang sekuler di depan orang banyak, dan kebetulan orangnya itu ingin mengajak saya berdebat, apakah saya harus meladeninya? Atau misalnya saya juga pernah baca bahwa hindarilah perdebatan gitu ya, atau saya harus maju untuk itu satu gitu. Kasih assalamualaikum. Dijawab dulu. Ya, alhamdulillah. Pertama tentang ateis, sebenarnya ini bukan pertanyaan yang harus dibuat sanggahan. Dulu saya pernah membahas tentang konsep Tuhan. Saya juga mengatakan bahwa tidak ada orang ateis sesungguhnya. Tapi bukan mereka mengatakan dirinya sebenarnya ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi orang tidak mungkin ada yang tidak mempertuhankan sesuatu. Bahkan orang ateis ini sebenarnya biasanya percaya Tuhan sebenarnya. Karena terbukti ketika demo menurunkan Soeharto dulu tahun 1998, bersatu mahasiswa yang Kim dan mahasiswa yang Islam, tiba-tiba peluru berdesing yang atas kepala, semuanya tiarap, ya Tuhan juga keluar. Orang-orang ateis itu orang pernah sholat itu ada peluru, ya Tuhan, ya Allah gitu ya. Yang kayak begitu juga. Soekarno pun begitu. Soekarno dulu ketika dibuang oleh Belanda, dia minta dikirimi buku-buku agama oleh Muhammad Nasir dan Syekh Ahmad Hasan sendiri persis ya. Minta kirimin buku agama, yang baca buku agama terus. Kenapa? Pas lagi diasingkan. Begitu dia kembali ke singgasananya, juga dia mengatakan kita harus meniru sekularisme Turki. Nah, zaman dulu begitu. Ya, memang orang sekuler, orang ateis itu kalau dalam kondisi aman aja, kalau lagi susah, akhirnya Allah terus, akhirnya Tuhan terus. Ya. Padahal hakikatnya begitu, benar yang seperti yang dikatakan. Tapi ya mau nggak mau kita menyebut istilah ateis untuk mengatakan orang yang mengaku tidak percaya Tuhan. Itu saja, gitu ya. Bahwa pada hakikatnya dia punya Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain, bisa jadi. Bukan bisa jadi, pasti. Kemudian, tapi saya kalau boleh saya menyanggah argumen tadi tidak benar. Kalau argumennya adalah karena banyakkan kata musyrik ya pada kata kafir ya, enggak begitu. Itu adalah term yang berbeda fungsinya. Karena orang musyrik bisa jadi muslim, ya. Makanya dibilang perbuatan syirik itu kan bisa dilakukan seorang muslim. Dan ketika dia berbuat syirik itu dia nggak jadi keluar dari Islam langsung. Dan nggak tiba-tiba begitu saja. Jadi memang ini istilah yang punya fungsi yang berbeda. Bukan berarti kafir itu berarti ateis. Enggak, kita tadi udah lihat orang yang mengatakan Isa bin Maryam adalah Tuhan, dia jelas bukan ateis, tapi kafir. Ya, kafir, kafal, jelas. Jadi definisi kafir bukan hanya ateis, tapi juga semua yang lain. Sama di sisi lain, seorang muslim bisa jadi berbuat kemusyrikan, tapi dia tidak keluar dari Islam. Tapi pertanyaannya tadi adalah tentang bedanya kritis sama ragu ya. Bedanya kritis sama skeptis barangkali kalau buat saya lebih tepatnya ya. Bedanya adalah seperti yang sebenarnya antum sudah bilang tadi. Kalau orang ragu-ragu itu biasa. Tapi ragu-ragu itu ada alasannya. Ada alasan yang jelas kenapa dia ragu-ragu dan enggak terjadi setiap saat. Kalau diada-adain itu namanya skeptis dan itu lebay. Lebay. Masa semuanya kita ragukan? Ya, saya pernah nanya ke orang, oh kita harus skeptis, kita harus kritis bahkan kepada Nabi sekalipun. Dia bilang begitu. Ya, dia kan mempertanyakan ini hadis Nabi atau bukan. Enggak. Kalaupun ini benar hadis Nabi, kita harus kritis sama Nabi. Dia bilang begitu. Ya. Terus saya tanya, oh pernah naik pesawat enggak? Pernah. Kamu ragu enggak? Yang di kokpit itu pilot atau pramugara sosokan pakai baju pilot? Kenapa sama pilot kamu yakin sama Nabi enggak? Padahal ada alasannya. Ada alasannya kenapa kita yakin sama Nabi. Nabi itu sama orang kafir itu dia al-amin. Orang yang mesti percaya. Al-amin itu kan nama sebelum dia jadi Nabi kan? Semua orang sudah tahu dia gak pernah bohong. Semua orang sudah tahu dia gak pernah bohong. Kenapa kita ragu sama Nabi tapi yakin sama pilot, yakin sama guru, yakin sama yang lain-lain? Itu tandanya skeptis. Dibuat-buat, keraguan itu dibuat-buat. Sudah jelas jawabannya, dibikin ragu-ragu, dicarikan lagi jawaban. Itu bedanya kritis sama skeptis. Kemudian kritis pun ada batasannya. Ini namanya adab. Anda tak harus tahu batasan di mana kita bisa kritis, sampai mana kita bisa mengkritisi, sejauh apa kita bisa mengkritisi. Semua orang bisa salah. Misalnya orang ingin mengkritik Imam Syafi'i, that's fine. Imam Syafi'i pasti salah, pasti bisa salah, pasti pernah salah, saya yakin 100%. Tapi kalau yang mengkritisinya anak mahasiswa semester 2 baru kuliah PI 2 SKS, izinkan saya untuk ragu sama yang mahasiswa. Izinkan saya untuk yakin pada Imam Syafi'i. Gitu. Jangan bikin perbandingan yang terlalu jomplang gitu ya. Jadi ada batasannya. Anda sudah sampai Anda sudah ada pada tahapan bisa mengkritisi itu atau enggak? Karena agama ini enggak bisa menunggu akal Anda. Istilah saya begini. Wahyu itu enggak bisa nunggu akal. Wahyu itu selalu ada di depan. Kalau wahyu itu nunggu akal, 14 abad yang lalu enggak ada yang paham ayat wajibala hutada dan gunung-gunung sebagai pasak. Enggak ada yang ngerti 14 abad yang lalu. Baru abad 19 Masehi baru orang mulai paham, oh gunung itu memang pasak. Lalu kita skeptis sama satu ayat itu gara-gara kita enggak paham. Blunder. Akal kita pasti nunggu wahyu. Akal kita pasti ada di belakang wahyu. Kalau ada ayat yang kita enggak pahami, ya, kita boleh mencarinya dengan kritis. Tapi harus tahu batas kritis di mana. Harus tahu. Jangan sampai kita mengatakan, wah ini berarti Qurannya salah. Wah ini yang nyatetnya salah. Padahal nyatetnya lebih pintar daripada kita. Tim penyusunan Musab Usmani itu luar biasa. Orang yang para sahabat Rasulullah yang hebat. Kalau kita gak yakin sama hasil kejadian, kenapa harus yakin sama kerja kita sendiri? Gitu kan? Jadi sekali lagi, itulah penting kita paham adab. Kita bisa kritis, tapi harus tahu adab. Harus tahu batasan dan keraguan-keraguan itu gak dibuat-buat. Inal Mumtarin tadi itu orang-orang yang ragu itu orang-orang yang membuat-buat keraguan. Dikit-dikit ragu, dikit-dikit ragu, dikit-dikit ragu. Gak boleh begitu. Itu namanya was-was, punya keraguan dalam jiwa. Kemudian yang berikutnya tentang apa ya? Mau diingatkan? Gimana? Manusia. Gimana kita tahu soal Syiah? Soal Syiah itu kalau saya mesti jelaskan soal Syiah itu perlu pertemuan tersendiri ya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi simpel aja deh jawabnya begini. Syiah itu artinya pendukung. Pendukung siapa? Dukung siapa kalau ditanya? Dukung Ali pas mereka bilang kan? Atau Ahlul Bait? Pendukung dalam hal apa? Dalam hal kepemimpinan, khilafah. Harusnya Ali jadi khalifah mengganti Rasulullah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Kan itu argumennya kan? Intinya itulah, berawal dari situ. Sekarang coba kita pikirkan, pemilunya udah 1400 tahun yang lalu, tapi barisan sakit hatinya masih ada meskipun. Kira-kira yang berada dalam kebencian itu dia atau mereka? Dia atau kita? Bayangin, iyalah, dia yang masih mengidentifikasi sebagai pendukung dari tim yang kalah, katakanlah kalah ya. Kalau buat kita sih Ali bukan kalah ya, bukan kalah. Katakanlah dia merasa kalah, lalu dia masih marah bikin kelompok sampai sekarang. Ya, itulah sebabnya ketika orang Syiah berkuasa kejamnya mati duluan, karena memang basisnya adalah kebencian. Benci betul sama kita, benci betul. Saking bencinya pemilu 14 tahun yang lalu masih dimasalahin sampai sekarang. Kalau kita udah 5 tahun berlalu udah lupa lagi kemarin SBY dulu bertarung sama siapa ya wakil lawannya, kita udah lupa deh. Ada 5 kandidat udah gak inget lagi deh. Tapi kalau ini 14 tahun yang lalu masih marah-marah sampai sekarang, masih menyebut dirinya Syiah Ali, pendukung Ali. Itu sudah bukti bahwa mereka gak beres. Dari namanya saja sudah jelas basisnya kebencian. Beda dengan kita mengidentifikasi diri dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda bisa berbeda pendapat, tapi kita tetap dalam satu jamaah. Beda. Memberi nama dengan cara yang berbeda. Makanya Rasulullah melarang ada orang namanya Harb. Nama kamu siapa? Harb. Harb itu artinya perang. Oh gak bagus. Ganti nama, ganti nama. Ganti nama itu yang bagus-bagus. Abdullah, Abdurrahman. Ini enak-enak sebenarnya. Ini Harb, perang. Sama, Syiah. Nama yang gak enak sebenarnya. Intinya banyak berantem terus gitu. Kemudian apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang antara Arab dan Yaman perlu Anda pahami bersama. Saya jelaskan secara singkat ya, karena kita sebenarnya nggak bahas politik sekarang. Jangan menganggap di sana itu ada blok Sunni dan Syi'i doang. Nggak sesederhana itu. Sunni itu ada yang religius, ada yang sekuler, ada Syiah, dan ada poros Israel satu lagi. Ya. Dan Arab Saudi, mohon maaf, termasuk dalam poros Sunni sekuler. Ketika terjadi Arab Spring di Mesir, di Libya, termasuk di Yaman, di Tunisia, itu yang menang adalah Sunni religius. Tapi kemudian dikudeta dengan biaya dari kelompok yang sekuler ini. Dibiayai betul-betulan. Oleh karena itu ketika kudeta di Mesir dibantu oleh Arab Saudi. Ya parameternya gampang lah. Lihat aja negara-negara ini ketika Palestina jajah mereka diem-diem aja kan. Dengan tandanya mereka sekuler, mereka berteman dengan Amerika dan lain-lain. Hanya saja setelah mereka menjatuhkan kudeta pemerintah-pemerintah yang religius ini, ternyata tiba-tiba yang naik malah yang Syiah. Iran Syiah dari dulu. Iran telah dihancurkan sama Amerika, yang dinaikin orang Syiahnya. Akhirnya Iran itu pasti sudah Syiah. Secara negara ya, bukan secara masyarakatnya. Secara negara Irak dan Iran sudah Syiah. Suriah nggak kita tahu sekarang nasibnya gimana. Yaman sekarang mau dikuasai oleh Syiah lagi. Maka mau nggak mau Arab Saudi harus turun gelanggang. Kenapa? Irak itu di atas Arab Saudi, Suriah di atas dia, Lebanon juga Syiah kan? Lebanon juga dikuasai Syiah. Di bawah Yaman, di bawah dia. Arab Saudi mau diem terus, tinggal nunggu giliran. Jadi nggak sesederhana itu kita beranggapan bahwa Arab Saudi berperang demi akidahnya belum tentu juga, karena selama ini dia adalah poros sekuler selama ini. Ya. Tapi di sisi lain kita juga nggak beranggapan ini murni politik, karena kita sebagai Muslim nggak bisa beranggapan murni politik, nggak bisa berpikiran begitu. Politik pun ada politik Islam. Oleh karena itu kalau ditanya lalu kita harus diem aja, lalu kita harus protes sama Arab Saudi kenapa jangan nyaman ya? Nggak juga, saya sih dukung. Saya sih dukung, memang harus dihancurkan tuh ya pemberontak Syiahuti itu, gitu ya, memang harus mendukung. Tapi mendukungnya pun harus dengan akal sehat. Hati-hati, jangan berpikiran bahwa pemerintah Arab Saudi ini akan macam-macam lah. Kita husnuzon boleh, berharap boleh, tapi waspada juga. Track record pemerintah Arab Saudi selama ini nggak bagus. Track record Arab Saudi selama ini nggak bagus. Kita bicara negara ya, politiknya bukan. Bukan ulamanya, bukan berarti ulama Arab Saudi jelek semua, enggak. Bukan berarti rakyatnya jelek, enggak. Ya, enggak begitu. Tapi secara general gitu ya. Jadi kita memahami Timur Tengah jangan terlalu sederhana Sunni Syi'i, Sunni pun terbelah dua sayangnya. Syiah ini yang tidak terbelah dua gitu ya. Padahal Syiah antara Iran sama Syiahnya Nusairiyah, Nusairiyahnya Suriah itu agamanya sangat berbeda. Sangat berbeda, enggak ada mirip-miripnya. Tapi giliran membantai umat muslim kompak. Kompak sekali mereka ya. Kemudian pertanyaan terakhir dua pertanyaan ya. Yang pertama salam sejahtera. Ini sekarang kita pikirkan dulu. Kenapa harus salam sejahtera didahulukan dari assalamualaikum? Kira-kira kenapa? Dalam pikiran dia kira-kira kenapa? Banyak yang non muslim gitu ya. Tapi coba kita tanya sekali lagi. Kira-kira kalau kita berdiri di hadapan masyarakat yang berbeda-beda, yang harus anda dahulukan hormati itu hamba Allah atau bukan? Hamba Allah atau bukan? Itu pertimbangan saya. Kenapa? Walaupun sebagian kecil umat muslim ada di depan saya, walaupun sebagian besar misalnya umat muslim, tetap aja saya akan dahulukan assalamualaikum. Saya harus menjamu hamba Allah duluan baru yang lain. Masalahnya logika orang gak selalu gitu. Namanya kadang-kadang orang mendahulukan salam sejahtera. Saya gak bilang dia pluralis, dia sekuler, tapi yang jelas-jelas sudah terpengaruh cara berpikirnya. Harusnya dia yakin bahwa hamba Allah itu harus dijawab duluan, harus disapa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru salam sejahtera, kalau gak salah. Selamat pagi gak salah. Gak salah, gak ada ucapan itu yang gak salah semua gitu. Tapi ya, terlihatlah dari bagaimana cara kita memprioritaskan ucapan kita. Kemudian tadi pertanyaan apa? Oh ya, apakah kita harus melakukan debat? Jangan pakai dalil yang tadi. Kalau dalil untuk berhenti berdebat, karena Rasulullah kan pernah mengatakan, aku janjikan sebuah rumah di surga bagi orang yang menahan diri berdebat walaupun dia benar. Itu konteksnya, semua ulama juga mengatakan itu konteksnya adalah debat dengan sesama muslim yang kalau dilakukan teruskan potensinya adalah mengeraskan hati, mengurangi ukhuwah kita, mengurangi kasih sayang kita. Debat yang dilarang bukan pertukaran pikiran. Ya. Karena saya sering mengatakan perdebatan mazhab ini, perdebatan fikih yang jadi masalah adalah yang berdebatnya bukan fuqaha. Kalau yang fuqahanya sih dukun-dukun aja gitu. Begitu di bawahnya rusuh gitu. Nah, ini yang dilarang loh. Di bawahnya yang dilarang. Loh. Karena perdebatannya membuat hati jadi keras. Kalau dengan musuh itu lain babnya. Itu lain babnya. Itu justru harus dihadapi. Tapi pertanyaannya, haruskah kita yang menghadapi? Itu tergantung. Tergantung kita punya ilmunya apa enggak. Siap apa enggak. Berdebat juga ada ilmunya. Kalau enggak ada ilmunya kita berdebat, kita jadi kelihatan culun. Kelihatan kayak orang bodoh. Kayak kemarin broadcast. Soal film. Ada surga di rumahmu ya. Di rumahku. Ya. Broadcastnya itu masalahnya terlalu apa ya, semuanya Syiah, semuanya Syiah, semuanya Syiah gitu. Orang yang belum tentu Syiah juga dia lempar Syiah. Ini saya curiga yang melempar broadcast ini pertama kali justru mereka sendiri. Supaya filmnya jadi kontroversi, supaya jadi perdebatan lalu akhirnya orang nonton. Karena kita kelihatan kayak dizolimi. Kayak dizolimi akhirnya mereka. Jadi ada orang-orang yang belum tentu Syiah, kita lempar Syiah juga. Inilah yang pentingnya ilmu. Jadi kalau kita mau mengatakan ini film jangan ditonton, argumen itu harus bagus. Argumennya harus bagus. Buat saya nama Mizan sama nama Haidar Bagir sebenarnya sudah cukup. Masalahnya dia lari kemana-mana. Sebut semua nama itu jadi tidak bagus. Ya. Itu yang kita bilang kalau mau debat pun harus ada ilmunya. Jangan sampai kita jadi blunder, terus kita kelihatan kurang berilmu. Akibatnya orang awam penontonnya malah berpihak pada mereka. Ya, itu aja maksud saya gitu ya. Itu aja maksud saya. Bukan berarti kita harus mendiamkan. Tapi kalau memang ingin berdebat, belajarlah dari sekarang. Gimana kelemahannya? Belajar menyampaikan dengan baik. Jangan sampai kita kelihatan jelek lalu orang berpihak sama dia karena kita kelihatan jelek. Jangan sampai begitu, gitu ya. Nah, mudah bermanfaat. Kita cekupin habis ini ya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Bila terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.